Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, brosur halaman 2 di D, Salat Sunnah Intidor. Salat Sunnah Intidor ialah salat sunnah yang dikerjakan sebelum imam naik ke mimbar atau sebelum azan pada hari Jumat. Kebanyakan masjid yang saya salat saat salat Jumat menggunakan azan dua kali. Saat saya masuk masjid kemudian langsung salat sunnah. Setelah selesai salat baru dapat satu salam, langsung azan pertama. Pertanyaan, setelah salam walaupun masih azan, baiknya saya mendengar azan dahulu atau langsung salat lagi, atau mendengarkan azan dulu kemudian lanjut salat sunah intidor lagi sampai azan yang kedua, atau sudah cukup satu kali salat yang awal tadi, Ustaz? Sudah, kalau sholat intidor ya tidak satu kali tadi. Jadi kalau mau sholat satu kali saja, sholat tahiyatul masjid tadi sudah betul. Tapi sambil menunggu khotibnya, yang imamnya mulai naik mimbar untuk berkhutbah, jangan teruskan sholat, boleh. Namanya sholat intidor tadi, dua rakaat salam sampai nanti imam naik ke mimbar untuk khotib. Khutbah itu loh. Setelah khotib mulai berkhutbah, dimulai adzan. Setelah khotib di atas mimbar itu kamu berhenti mendengarkan khutbah. Tapi kalau mau sholat itu masjid tak selesai dua rakaat ya sudah, namanya tidak sholat intidor. Ya. Jadi sholat intidor itu hukumnya sunnah, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Apalagi. Brosur halaman 3, sholat sunnah ba'diyah Jum'ah, bila dikerjakan di masjid 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Hadisnya, An Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat Jum'ah, maka hendaklah sholat sesudah itu 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, mohon penjelasannya, kok 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Karena pada hadisnya hanya diterangkan, apabila seseorang di antara kalian sholat Jum'ah, maka sholatlah sesudah itu 4 rakaat, Ustaz. Emang sebetulnya sholat itu sholatul lail wan nahar masna masna. Ya, sholat itu sebetulnya sholat malam atau siang itu dua-dua. Dua-dua. Nah, jadi sholat 2 rakaat, madun 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jadi 4 rakaat. Seperti kalau sholat tarawih, kan ada yang memahami sholat tarawih itu 4 rakaat sekaligus salam, kan gitu kan? Tapi ketika Nabi ditanya bagaimana pelaksanaan sholat malam, Nabi menjawab, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka kalau Nabi ketika tanya apa kepada Aisyah itu tanyakan salat Nabi itu 4 rakaat, dan 4 rakaat kemudian jangan ditanya tentang panjang dan bagusnya ya, 4 rakaat salam. Kalau dua hadis itu digabungkan berarti salat Nabi itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah dapat 4 rakaat beliau istirahat panjang. Namun bagi saudara yang memahami 4 rakaat satu salam tanpa 2 rakaat salam, tadi 4 sekaligus ya silahkan. Kita saling menghormati perbedaan yang begitu itu. Gitu kan? Nah ini tadi dalam sholat Jumat juga begitu. Ya, 4 rekaat yang dimaksud 2 rekaat salam, 2 rekaat salam. Ya kan? Karena tidak ada sholat sunnah kok 4 rekaat. Ya, langsung. Ya, nanti mesti tiap 2 rekaat duduk. Tahiyat awal. Ya, kalau sholatnya 4 rekaat. Ya. Dan asrinya sholat itu memang 2-2 kok. Asrinya sholat itu 2-2. Asrinya sholat itu 2 rekaat. Nah, ketika Nabi di Mekah, semua sholat itu 2 rekaat. Semua sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh 2 rekaat. Setelah Nabi di Madinah, diperintahkan masing-masing ditambah 2, kecuali maghrib. Karena maghrib itu witrun nahar, witirnya siang. Witir, maka tambahnya 1. Dan subuh, karena subuh itu panjang bacaannya. Jadi akhirnya sholat ditambah 2-2 kecuali maghrib dan subuh. Maka maghrib 3, subuh tetap 2, karena bacaannya panjang tadi. Sholat duhur tambah 2 jadi 4, sholat asar 4, sholat isya 4. Nah setiap 2 rekaat itu duduk. Setiap 2 rekaat itu duduk, tahiyat awal itu. Apalagi? Brosur halaman 4 di F, sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa ialah sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon hujan dikala lama tidak turun hujan. Cara pelaksananya dan bilangan rekaatnya. Cara pelaksananya ada 2 macam. A. Bersama-sama ke tanah lapang, berpakaian sederhana dan dengan merendahkan diri serta penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diadakan khutbah dan berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Lalu berpaling menghadap kiblat dengan tetap berdoa. Setelah itu sholat 2 rakaat dengan suara nyaring atau jahar. B. Bila dilakukan pada hari Jumat, maka cukup dengan berdoa ketika khutbah Jumat itu, ya Allah berilah kami hujan 3 kali. Pertanyaan. Bagi para jamaah sholat Jumat, apabila apakah dituntunkan untuk mengamini doa tersebut? Dan saat doa-doa umum, saat khutbah Jum'ah, apakah dituntunkan juga untuk mengamininya, Ustaz? Tidak dituntunkan sih, tidak. Jadi kalau mengamini, saudara tahu maksudnya, diamini boleh saja. Ya, jangan saudara tidak tahu apa-apa, cuma amin-amin tok. Ya, yang berdoa, biar doa. Saudara tidak berdoa, cuma amin-amin. Tidak ngerti karepe pada. Dan Nabi mengatakan la yaqbalullahu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa hatinya kosong. Berdoa tidak mengerti artinya, tidak mengerti maksudnya. Kan berdoa itu permohonan. Yang saudara mohon itu apa tidak tahu. Apalagi saudara tidak berdoa cuma amin amin. Yang saudara amini apa ngerti wae ora. Ya. Yang berdoa itu sendiri kalau tidak tahu maksudnya, kosong hatinya, sekedar ngapal ke doa, tidak dikabulkan. Nah, apalagi kamu yang mengamini tok, yang doa yang tidak tahu artinya, saudara amin-amin yang tidak tahu artinya. Ya kan? Maka doa itu permohonan. Ya, seperti yang selalu saya contohkan di sini. Setiap hari, setiap orang Islam, itu mesti berdoa. Di waktu salat kan mesti doa kan? Doanya sebetulnya doa yang sangat bagus. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu doa. Tidak ada orang salat tanpa baca ihdinash shiratal mustaqim. Tapi artinya apa ihdinash shiratal mustaqim? Hafal tapi gak ngerti. Maka walaupun setiap hari paling tidak doa 17 kali ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim 17 kali paling tidak. Ya. Tapi tidak menempuh jalan yang lurus. Padahal yang diminta jalan yang lurus. Sedang Allah sudah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Quran, ini jalanku yang lurus. Maka kalau kita, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus itu Quran. Maka Allah katakan, fattabi'uhu, ikuti dia. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan selain Quran. Jalan-jalan Quran itu menceraiberaikan kamu dari jalan yang lurus. Berapa banyak orang yang kalau sholat, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus itu Quran. Tapi kalau Quran dikaji malah tidak suka, malah benci. Jadi minta jalan yang lurus. Kamu sendiri tidak ada yang mengaji menerangkan Quran itu jalan yang lurus. Lah mestinya kan alhamdulillah ini jalan yang lurus. Ya malah dikaji. Dikaji aja gak suka. Belum lagi diamalkan. Di beberapa tempat kan. Ngaji Quran malah diusir. Didemo. Ya judi malah ora. Ya gak? Kamu pernah lihat orang judi didemo di rumahnya dibakar, dibroke, dirusak. Itu pernah lihat? Enggak kan? Malah melu kadang-kadang. Tapi orang yang ngaji rumahnya dirusak. Lempari kotoran, lempari bangkai, lempari apa? Oli, disoki oli. Terjadi itu. Lah katanya kalau kamu salat minta jalan yang lurus. Ya? Nah, jalan yang lurus itu Quran dikaji malah kamu enggak suka. Maka jalan setan yang kamu tempuh. Jadi doa lah pada tiap hari. Padahal doanya disampaikan siratal ladzi ihdina siratal mustaqim tambah lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Jadi permohonan kita di waktu sholat itu sangat indah dan tinggi itu. Derajatnya tinggi. Maka kalau kamu minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah telah tunjukkan. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Gitu? Kalau kamu minta jalan yang lurus seperti jalannya orang yang telah diberi nikmat, syaratnya barang siapa taat kepada Allah dan Rasul. Maksud taat kepada Allah itu gimana? Ya. Dia yang dimaksud taat kepada Allah itu maksudnya bagaimana? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lah perintah Allah dan larangan Allah itu di mana? Dalam Al-Qur'an. Ya. Lah Qur'an dikaji kamu sudah enggak suka, bagaimana bisa mengetahui perintahnya Allah? Bagaimana bisa mengetahui larangan Allah? Padahal kalau kamu minta nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada para nabi, para saddiqin, para suhada, para solihin, syaratnya taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Maka harus dikaji Quran dan sunnah. Qurannya dikaji dengan betul, sunnah nabinya dikaji dengan betul, baru kamu nanti dapat nikmat. Setelah ngaji, diamalkan dengan baiklah dapat nikmat seperti yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ya. Lah wong sendiri tiap ngaji, tiap hari doa ning ora ngerti karepe mulo ya ora dikabulke. Wong minta jalan yang lurus malah gething karo Quran itu gimana? Nah, ada jalan yang lurus selain Al-Qur'an? Tidak ada. Quran itu katakan oleh Allah, faqad hudiya ila sirati mustaqim. Sungguh Quran itu menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Nah, apalagi? Tata cara berdoa dengan mengangkat tangan setelah selesai berdoa, apakah dituntunkan mengusap muka? Enggak harus mengusap muka. Ya. Yang penting doanya. Ya. Doa, mata tangan, diusapkan ya. Nah, diusapkan maunya apa tuh? Ya. Diusapkan ya silahkan aja boleh. Tapi kalau itu seolah kamu tetapkan menjadi syarat nih bantunga kudu diusapke lah itu. Enggak. Kadang-kala itu orang bar sholat tuh kadang-kala ya musafirai. Gitu. Ada enggak bar sholat langsung mengusap muka. Itu ya boleh aja. Nek apa? Kamu tidak punya maksud apa-apa. Padahal kalau zaman Rasulullah ya, kalau sholat terus mengusap muka itu karena zaman Rasulullah itu masjidnya tidak seperti sekarang. Masjidnya itu lantainya masih pasir, ya, belum ada barjo itu kan masih kena lah diusapi. Orang kok terus melu ngusap-usap ini apa nih? Apalagi sholat istisqa dalam brosur ini dilaksanakan berjamaah. Bolehkah dilakukan sendirian atau munfarid dan bagaimana caranya, Ustaz? Tahu diterangkan dengan berjamaah kok tidak tekok munfarid itu gimana toh? Kenapa kamu itu? Sudah diterangkan sholat istisqa itu bareng di lapangan nganggo khutbah dilalah kok sendirian itu gimana toh? Wis eneng ada tuntunan yang jelas kok malah bingungi sendiri kamu itu gimana? Ya. Lah nek kamu sendirian mau ngutbahi siapa? Ada ditentukan tadi kan di lapang, kemudian belum tadi khutbahi dulu, harus sholat, kayak gitu kan? Ya. Nah, kok mau wis jelas, mbok kita itu membiasakan diri yang sudah jelas ada tuntunannya, tuntunan itu aja dilaksanakan. Jangan terus mencoba-coba. Kalau gini bagaimana ya? Ya jelas ada tuntunannya aja enggak kamu laksanakan kok nanyakan aneh-aneh. Ya, berarti kamu tidak puas dengan apa yang dituntunkan Nabi. Sebenarnya kan mudah. Oh, salat istisqa itu dilakukan dengan berjamaah, diane dengan khutbah, udah dilaksanakan dengan itu. Jangan berpikir nek dhewe entuk raya. Ya. Iya ta? Ora sate kon kono, ora salat wentuk gitu loh. Nek mau sholat, sholat seperti yang dituntunkan Nabi. Kalau tidak sholat, malah tidak apa-apa. Kalau mau sholat, jangan membuat cara sendiri. Kalau tidak sholat, gak apa-apa. Karena itu tidak wajib. Sholat yang wajib dilakukan tidak boleh ditinggal itu hanya lima. Ya, lima waktu itu. Selain itu semuanya sunnah. Ya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu dilakukan dengan berjamaah. Jangan kamu... Kalau sholat Idul Adha di rumah sendiri boleh enggak ya? Ya, aja tekan ngono, ora salat pe ora dosa gitu loh. Tapi kalau kamu sholat membuat sendiri yang menyalahi tuntunan Nabi, nanti bisa masuk kategori bid'ah. Tapi kalau kamu tidak membuat sendiri, tidak sholat malah tidak dosa gitu loh. Karena ini sholat itu hukumnya sunnah. Kamu sholat dapat pahala, tidak sholat tidak dosa. Gitu. Tidak dosa. Daripada kamu membuat sendiri nyalai yang dicontohkan Nabi, malah dosa kamu. Ya. Jadi kita berusaha melakukan ibadah itu yang sudah tahu jelas-jelas ada dalilnya. Yang belum ada dalilnya jangan dilakukan. Maka Allah katakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, itu urusan ibadah. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan yang kamu belum tahu ilmunya. Maka untuk menjalankan ibadah dengan ilmunya itu lebih dulu ilmunya, baru tahu ilmu, baru melaksanakan ibadah. Yang sesuai dengan ilmu yang didasari dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wis kebacut, belum punya ilmu wis ngamalke. Ya dah? Nah, bareng ditututi dengan ilmu yang betul. Loh kok ngene? Sudah biasa dilakukan seperti itu, mendarah daging walaupun tanpa ilmu gitu loh. Setelah ditunjukkan ilmunya betul lah kok beda dengan yang saya lakukan. Dan malah yang berdasar ilmu itu diusir, dibuang. Wes aku marem. Warisane simbah dulu ya gini kok udah. Nah, maka itu banyak toh. Tidak sedikit orang Islam yang cara beragama itu hanya mengikuti nenek moyangnya. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi apa ana. Ngakunya Islam tapi kalau diajak kembali mari kita ikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Ma anzalallah yang diturunkan oleh Allah maksudnya Al-Qur'an. Wa ila rasul dan mengikuti rasul. Nabi maksudnya. Jawabnya apa? Tidak samina wa atana, tidak. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi apa. Nah, mereka menjawab cukup kami mengikuti apa yang kami dapati warisan dari nenek-nenek moyang kami dahulu. Walaupun Allah sudah mengatakan awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah sekalipun bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, kamu ikuti juga? Kalau kamu beribadah itu jangan ikuti mbae, jangan ikuti bapake, jangan ikuti nenek moyangnya, ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit orang Islam yang masih begitu itu. Malah kalau kita kembali pada tuntunan yang benar, karena berbeda dengan kebiasaan yang sudah dilakukan, dianggapnya ini membawa agama baru. Agama baru ini, zaman dulu enggak pernah ada begini kok. Mbah-mbah dulu saya tidak begitu kok, ya agama baru. Nah, coba dipikir sing tenang, kamu melakukan seperti yang dilakukan oleh mbah-mbahmu dulu itu dasarnya apa, coba cari dasarnya. Sekarang yang kamu katakan agama baru itu ada dasarnya apa tidak? Nah itu kan. Nah, ternyata yang kita mbah-mbah dulu itu tanpa ditunjukkan dalil. Semuanya simbah gini, melu gini. Nah sekarang ini yang kamu katakan baru itu ini dasarnya, hadisnya ini jelas. Nah, sebetulnya yang baru yang diajarkan mbahmu itu. Ya tak? Nah yang lama yang diajarkan Nabi ini, karena tidak pernah kamu munculkan, bareng muncul dianggap baru. Sudah lama terpendam. Apalagi? Apakah ada tuntunannya? Sholat hajat. Contohnya ketika mau ujian, sholat hajat biar lulus ujian, Ustaz. Tidak ada. Begitu itu tidak ada tuntunannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, sholat itu hanya lillah, mengharap Allah, pertolongan Allah. Tidak ada sholat biar lulus ujian, puasa biar dapat jodoh, ya. Puasa, sholat biar dapat rezeki, itu tidak ada itu. Ya. Biasanya kalau mau ujian, sholat hajat. Dia ujiannya wis lulus, wis bar. Ya. Lalu kok ditebuknya sholat hajat? Karena kamu punya hajat. Gitu. Nah nanti setelah sholat hajat, lulus ujiannya. Dikira lulusnya mergo sholat hajat. Kamu gak lihat orang gak pernah sholat pun lulus kok. Ya. Orang-orang kafir gak pernah sholat, lulus juga. Enggak orang delok, lo kaya orang sholat hajat ya lulus. Nah, saya sering sholat hajat, seolah lulusnya karena sholat hajat. Buat gue sholat hajat ya orang sinau ya orang iso, enggak lulus. Lah orang tidak pernah sholat hajat itu harap ujian sinau ini mempeng sergap lulus dia. Ya. Jadi sholat, inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadah nusukku, ya, istana salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, aktivitas hidupku sampai mati itu hanya mengharap ridhonya Allah. Dan ada kok salat dan lulus ujian, salat dan untuk gawean, dilalah ngelamar honor ini ra ditompo, tak salat dan ditompo lamarane. Kone dilalah salat barang ora ditompo akhirnya mutung. Jane Allah piye to wis tak rewangi salat bareng kok ora entuk gawean. Nah, iki ta mutung to jadinya. Apalagi berkaitan dengan brosur, sementara cukup, Ustaz. Ya, sudah enggak ada yang lain. Dua pertanyaan yang mohon dijawab langsung, Ustaz. Ya. Saya janda, umur 38 tahun, dinikahkan dengan seorang pemuda umur 53 tahun masih jejaka. Apa pernikahan apa dah? Kok guyu itu kenapa? Bagus itu. Nabi itu umur 25 tahun. Nabi nikah dengan janda umur berapa? 40 tahun. Nanti kan baru 38 tahun. Ya, enggak apa-apa janda dapat jaka, ya. Jaka dapat janda atau duda dapat gadis itu tidak masalah, itu suatu hal yang biasa. Kondeda ditertawakan. Apa yang ditanyakan? Ya. Pernikahan kami berjalan baru 2 bulan, akan tetapi tidak ada tanda-tanda kebahagiaan, melainkan hanya kesedihan dan kekecewaan. Suami selalu menghina pada diri saya dikarenakan janda. Sebelum nikah sudah tahu bahwa diri saya janda. Bahkan sempat ribut, suami saya bilang begini, Dik, sebenarnya aku nikah dengan kamu hanya karena pekewuh sama pimpinan. Selalu ditari rapi terus-menerus secara enggak sadar ku terima. Orang gagah ganteng seperti aku ini masih banyak gadis SMA yang mau dengan diriku. Pakaianku semua mahal dari luas, enggak seperti baju yang kamu beli harga murah bukan seleraku. Masalah datang silih berganti. Pada hari Minggu kemarin datang seorang wanita mengaku pacar suami saya. Karena penasaran, saya tanya kepada suami, siapa wanita itu? Jawabnya, pacarku. Mau apa datang ke rumah? Suami bilang, untuk nyambung tresno, lama enggak ketemu dan kangen. Dan suami saya duduk di samping pacarnya, disambut dengan bahagia, bersendoguro. Saya sebagai istri yang sah, tidak boleh mendampingi suami, disuruh di dapur seperti pembantunya. Bahkan mau saya bikin minuman, gelas yang saya siapkan disingkirkan. Tidak ada tanda-tanda sebagai seorang muslim. Suami saya masih bergaul bebas. Saat itulah janin yang saya kandung 3 minggu telah gugur. Pas hari datangnya wanita yang mengaku pacarnya tersebut. Dan masih ada masalah yang menyakitkan. Banyak foto-foto suami saya dengan pacarnya sangat mesra waktu di Tawangmangu. Dan gambar-gambar porno wanita tanpa busana disimpan rapi di albumnya. Saya minta sowan pimpinan berkali-kali, suami enggak mau. Saya jadi malas bicara. Bahkan suami saya menyemir rambut dengan warna hitam. Ketika ditegur jawabnya, pret. Ya Allah, nasib saya seperti ini, tidak bisa membina rumah tangga yang baik, sudah putus asa. Yang kami tanyakan Ustaz, apa yang harus saya lakukan menghadapi masalah ini Ustaz? Suamimu itu suami kambing. Kambing itu. Ya, karena tidak mengenal. Kambing itu kan tidak mengenal, itu kambing betina istrinya atau bukan kan tidak kenal. Kalau suamimu manusia muslim, mestinya tidak seperti itu. Ini istri saya yang halal, ini wanita yang haram. Kenapa malah dijagongi, malah dianu baik, istrinya yang halal malah suruh di belakang. Nah, itu kambing, leboknya kandang kambing aja. Maka Allah telah memberi nuntun kan, kalau nikah, itu jangan lihat gantengnya, jangan lihat kayanya. Yang dipilih karena agamanya. Karena agamanya. Itu enggak ngerti, apa, enggak tahu aturan agama. Enggak tahu aturan agama. Malah foto-foto mesra dengan wanita yang tidak halal. Kok bangga itu ya? Menempuh jalan setan kok bangga. Padahal nek salat, ihdinas siratal mustaqim. Yang ditempuh jalan setan. Ya kan? Ya kalau suamimu seperti itu, apalagi sudah suka dengan wanita-wanita yang tidak halal sampai berbuat zina dan sebagainya, tidak halal buat wanita muslimat. Wanita muslimat tidak halal bagi laki-laki pezina, tidak halal. Nah, itu tak? Jadi, nah itu katanya itu tadi, kok dengan pimpinannya, pimpinan mana atau orang ngaji itu bukan itu. Ya. Menurut cerita ya Ustaz. Kalau orang ngaji, pimpinannya mana dipanggil, keluarkan dari pengajian itu. Tidak boleh ngaji itu. Kalau pimpinan, kalau punya warga semacam itu dikeluarkan, tidak boleh ngaji. Ya. Itu setan, nanti akan membawa pengaruh yang tidak baik. Coba diteliti, nanti ibu yang tanya itu nanti ketemu saya atau lain waktu ya, tulis. Kamu cabang mana, nama suamimu siapa, ya tak? Nanti ketuamu siapa, nanti biar dikeluarkan. Tidak usah, diopeni orang-orang semacam itu buat apa. Itu merusak pengajian itu. Perbuatan seorang nanti membawa rusak seluruhnya. Nama baiknya. Ya tak? Tidak perlu ditenggang-tenggang yang semacam itu. Ya, cuma didengar ini. Ya, jadi nanti Kalau itu betul terjadi, apalagi itu pimpinan atau warga pengajian ikut ngaji mulai hari ini nanti, ya segera ditindaklanjuti. Kalau betul itu orang ngaji, segera dikeluarkan. Tidak boleh lagi ngaji di sini. Dia cari pengajian-pengajian yang lain karena yang membolehkan semacam itu. Apalagi? Saya istri dengan dua orang anak dan saya telah pergi meninggalkan suami tanpa pamit ke rumah orang tua saya. Selama ikut suami, saya juga dinafkahi lahir dan batin dan sholat pun masih bolong-bolong. Mungkin kurangnya syukur saya terhadap suami, saya meninggalkannya. Dengan berjalannya waktu dan kebutuhan semakin bertambah, saya diajak teman ke dukun. Saya kira menuju kebahagiaan, ternyata malah kesesatan dan dilarang beragama Islam. Akhirnya pada tanggal 12 Agustus 2013, saya tahu nomor HP suami saya dengan perantara teman. Akhirnya kami bertemu lewat telepon dan cerita apa yang saya alami selama ini. Saya ingin bertobat dan diampuni segala dosa-dosa syirik saya. Dan nasihat saran dari suami saya patuhi. Dan ingin membina rumah tangga dari awal atau nol. Tanggal 28 Agustus 2013, saya menyerahkan semua jimat ke suami. Lalu diserahkan ke binaan MTA Tegal Gondo. Pertanyaan 1. Pasang susuk dalam tubuh ini benar atau tidak Ustaz? Karena saya dihantui halusinasi tentang semua ucapan dukun, karena saya benar-benar ingin bertobat di jalan Allah atau jalan yang lurus. Alhamdulillah bisa dengerin pengajian akad pagi, malam hari, ba'da isya tiap hari. Berkat nasihat suami, sholat 5 waktu selalu diingatkan walau lewat HP. Masih tinggal di rumah orang tua. Bila ingin kembali, bagaimana atau nasihat dari Al-Ustaz, sedangkan menemui saya selalu diancam orang tua saya dengan awas jika menemui suamimu. Karena dalam kehidupan keluarga saya, ilmu agama masih minim. Cuma saya dan anak saya yang sholat. Pertanyaan, lebih dulu manakah kewajiban istri terhadap suami atau kewajiban istri terhadap orang tuanya? Saya bingung, jika berat suami, saya dikatakan anak durhaka terhadap orang tua. Mohon nasihatnya. Apakah istri berdosa bila menuntut haknya atau nafkah kepada suami, sedang kewajiban istri tidak dilaksanakan semestinya sebagai seorang istri terhadap suami? Atas nasihat dan saran dari Ustaz, banyak terima kasih. Jadi suaminya tadi mengarahkan kepada tuntunan agama yang benar. Ya tak? Yang benar tak? Yes. Malah istrinya yang nunjang-nunjang cari dukun. Ninggalkan suaminya tanpa izin. Ya. Itu. Nah, suamimu masih memberi nasihat, suruh bertobat, itu bagus. Nah kalau orang tuamu melarang kamu kembali pada suami, padahal kamu statusnya punya suami, ya, gak boleh ketemu dengan suami, ya lebih baik gak usah punya suami. Kalau kamu tanyakan lebih dahulu mana ditaati suami dan suami, wanita itu kalau sudah punya suami, orang yang nomor satu ditaati adalah suami. Sampai kalau orang tuanya membutuhkan putrinya tadi, ya, yang sudah punya suami, harus seizin suaminya. Jadi bukan kepalanya dua, taat suami, dimarah orang tua. Taat orang tua, dimarah suami. Wes akhirnya orang taat kabeh malah melu dukun. Ya, bingung kan? Dukun itu wes nengendi wae to wes. Dukun itu orang enek, orang ngapusi orang enek. Pak dukunnya datang enggak ini? Pak dukun itu yang maring bawa anak buahnya barang ngakoni tadi dukun selama ini ngapusi terus. Ya. Saya neng dukun nak jujur orang enek. Kemarin yang dibuktikan diajak pamannya ke dukun yang ampuh tahu segala permasalahan. Ya, akhirnya dukunnya Hapus itu kemarin. Oh, nanya dia menanya Pak Dukun, saya itu sudah Joko tua, belum dapat jodoh. Entah harinya padahal yang ngomong itu sudah punya istri, punya anak. Ngaku ngarepi dukun, maksudnya untuk ngetes dukunit, jare ngerti apa-apa. Ya. Supaya dapat jodoh bagaimana. Akhirnya dukunnya bentar, wah pancen wetonmu itu weton. Weton sial, gak akan dapat jodoh. Maka suruh diberi syarat untuk apa, kalau kamu tidak mau, selamanya kamu tidak akan dapat jodoh. Nah, dari situ kan sudah bodoh, toh. Nah, tekanan dan lihat di kandang ini oleh nyatanya orang ngerti apa-apa gitu kok. Nah, saya sudah punya istri, punya anak, tekan daki, rung itu jodoh, ya orang ngerti kok, udah ngerti apa-apa. Malah dikatakan wetonnya saya weton sial, gak akan dapat jodoh. Nah, itu dukun bodoh. Makanya mesti lah enak, dukun no jujur ya lah enak, ngapusi. Ya maka kalau kamu tadi dipasang susuk, susuknya susuk apa? Dipasang di mana? Pasangnya susuk itu di mana? Tujuannya kan dipasang susuk untuk pengasihan itu. Dan nanti banyak orang laki-laki yang jatuh cinta kepada dirinya. Nah, coba. Masang susuk membayarnya berapa, dipasang di mana, saya ini gulai ono iji, enggak. Mau dihapusi. Nah dulu yang dekat Pak itu katanya dipasang di batuk sini. Coba. Ya. Coba geraya ono iji ura. Kalau ada betul, mesti gerejel-gerejel itu gampang. Koneng dokter sedila dibedel, dicikok, gampang. Tapi cuma ngapusi, enggak ada apa-apanya itu. Nah kalau dipasang katanya masangnya, dimasukkan kamar yang gelap itu kayak ditusuk tenan sekit gitu ya. Nah soalnya, wes kok ora dipasang betul. Kalau di tempat yang terang, bendang ngapusi nek susu ora dipasang. Mula kok nggon gelap. Nah, rumahnya dipasang tenan, padahal tidak. Jadi enggak ada. Kalau memang kamu udah enggak percaya, enggak usah. Ya. Enggak usah dipercaya. Pengaruh apa susu itu enggak ada susuknya, coba cari enggak ada. Dihapusi kamu. Dada itu. Kemudian, kalau memang suamimu itu benar, baik, ya, ditaati. Ada, taati. Kalau orang tua tidak membolehkan ketemu suaminya, itu bertentangan dengan ajaran agama. Tidak perlu ditaati. Kalau kamu dikatakan mengikuti suamimu, terus dianggap durhaka pada orang tua, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu tidak durhaka, itu yang benar begitu. Taat pada suami selama benar. Ya. Nah, kalau suamimu tidak memberi nafkah, itu ya salah. Tetapi suami tidak memberi nafkah, tadi katanya suamimu yang memberi nafkah lahir dan batin dengan baik. Itu dah. Tidak diberi nafkah setelah kamu pergi meninggalkan rumah, ya benar. Wong lunga ora pamit kok kaya nafkah. Ya, apalagi wis man melu dukun barang itu kok. Pomo istri saya tak cerai itu. Pomo istri saya. Nah, ninggal ke rumah tanpa izin malah manut dukun ra manut suami toh. Nah, istri suami masih mau menerima itu kan baik. Oh, bojo kuwi wong bodho wis tak kandhane gelem tobat, gelem bali ya tak tamponeh. Lah kalau kamu selama meninggalkan rumah nuntut minta nafkah ndak diberi gak dosa suaminya. Kamu nusus, meninggalkan rumah tanpa izin, tidak diberi nafkah, betul. Ya, ya. Untung suamimu belum mencerai kamu. Ya. Kamu karena mungkin mesti kasihan sama anaknya. Kalau suamimu ya tegas begitu, sudah meninggalkan rumah tanpa izin, malah meru dukun, awes jas, melu pak dukun, karena terus tidak usah boleh. Saya akan cari ganti istri aja lah, gitu malah. Apalagi, saya sekarang bacot pertanyaan langsung aja. Ya, pertanyaan langsung mari. Ya, silakan untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya langsung. Pegang mic, kemudian nomor dulu. Selamat datang yang dari Pontianak, dari Kalimantan ya. Selatan, dari Sumatera pada umumnya. Tadi lihat dari mana tadi? Dari... Moko-moko dari Medan, dari Lampung, dari berbagai daerah tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nomor dulu, Bapak. Dengan nomor berapa, Bapak? Mohon maaf. 35. Nomor 35, terus 27, Pak. 27. 39. 6. 39. 39, ya. 16. Sementara 35, 27, 6 dan 39. Kita mulai dari nomor 35 dulu, silakan, Bapak. Ya. Saya rombongan dari Jember, Ustaz. Dari Jember. Ya. Berapa orang rombongannya? Rombongan 7 orang, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya, berangkat jam berapa dari Jember? Jam 9 malam. Oh, jam 9 malam. Iya. Sampai di sini? Jam berapa tadi? Jam 7:30. Oh, ya, alhamdulillah. Jember itu dekat ya. Dekatnya Bali, Ustaz. Lah yang di sini aja jam 9 baru datang itu. Berarti lebih dekat Jember ya. Ya, bagus. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan saya. Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini, Pak? Dengan Bapak Sutaman. Sutaman, sih. Ya. Taman, yes, ya. Pertanyaan saya ini kan tinggalnya di Perumnas, Ustaz. Ya. Kemudian satu Perumnas itu yang ngaji di MTA hanya saya sendiri, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Termasuk ya. Orang asing itu. Ya, ini. Tapi banyak tantangan, Ustaz. Ya, wajar. Ya. Yang biasanya saya dulu itu ikut pengajian, ikut tahlilan. Lah ini sudah dua kali ini tetangga saya meninggal dunia, saya enggak ikut tahlilan, Ustaz. Kenapa enggak ikut? Ya, karena saya sudah ngaji di MTA, Ustaz. Lo ngaji MTA apa enggak boleh tahlilan? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Oh gitu, Nabi. Ya. Ya. Allah, kalau MTA melarang tahlilan itu ada, ya. Walaupun kami ngaji di MTA, mau tahlilan, mau apa tuh, pasaran, mau yasinan, mau mitoni, silahkan. Kalau kamu mau, silahkan. MTA tidak pernah melarang orang tahlilan, tidak pernah melarang. Apalagi, terus? Karena saya ini termasuk ketua kelompok, juga takmir masjid ya. Di lingkungan. Kemudian istri saya ini ketua PKK. Masalah saya adalah kalau istri saya ini keyakinannya belum total, Ustaz. Jadi kalau saya enggak tahlilan itu saya dimarahi. Katanya gini, Mas, kita ini di lingkungan ini orang-orang tuh melihat kita ya enggak tahlil ya enggak tahlil, tapi jangan seperti itu. Kalau 7 hari ya mungkin tahlilnya 3 kali, katanya gitu, Ustaz. Iya. Ya karena istri saya juga ketua PKK. Jadi kalau saya tidak tahlil itu sering dirasani tetangga, Ustaz. Iya. Loh itu Pak Sutaman setelah belajar ngaji kok tambah enggak tahlilan itu apa enggak aliran sesat itu katanya gitu, Ustaz. Iya, iya, iya. Tapi saya yakin sekali bahwa ngaji di MTA itu hanya mempelajari Al-Qur'an dan hadis saja. Maka sedikit demi sedikit memang saya merubah tingkah laku saya sesuai dengan apa yang saya pelajari di MTA, Ustaz. Ya. Nah ini bagaimana saya mensiasati atau untuk berbuat bagaimana untuk supaya saya dengan tetangga kanan kiri juga tetap baik. Saya juga nanti, wah saya nanti dikucilkan dengan tetangga-tetangga. Jadi misalnya kalau mulai saya ngimami zuhur dan asar, setelah salam itu saya balik kanan, Ustaz, sesuai dengan hadis yang pernah saya baca. Lah ini dilihat oleh teman-teman saya kok dirasani katanya aneh, Ustaz. Biasanya kan ya tetap menghadap ke kiblat, kemudian wiritan dan sebagainya. Saya memang kebahagiaan kalau jadi imam itu zuhur dengan asar, kemudian sedikit demi sedikit apa yang saya peroleh dari ngaji di MTA ini saya praktekkan. Nah ini pertanyaan saya, bagaimana caranya saya supaya teman-teman ini sedikit demi sedikit saya berusaha saya pengaruhi supaya juga ikut ngaji di MTA sehingga nanti di sana sini saya enggak dirasani, Ustaz. Ya. Demikian pertanyaan saya, Ustaz. Ya, sudah. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, yang penting apa yang dipesankan oleh Allah itu di dalam beragama dipegang teguh. Tadi saya bacakan kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua itu lillah karena Allah, jangan karena manusia. Jadi untuk melaksanakan agama Allah itu, kalau sudah diyakini itu satu kebenarannya, yakini ada tuntunannya, laksanakan. Perkara tetangga senang, tidak senang, setuju, tidak setuju, boleh saja, silahkan. Kami beragama itu tidak ingin, ya, tidak kami ingin hanya disenangi manusia. Suatu saat memang orang melaksanakan kebenaran itu dihadapkan kepada pilihan salah satu dari dua hal. Ya, dicintai manusia tetapi dibenci Allah, atau dicintai Allah tapi dibenci oleh manusia. Ya kalau yang diingin ini ya dicintai Allah, dicintai manusia gitu kan. Tapi kadangkala harus dihadapi. Dual itu pilih salah satu, lah tinggal pilih mana. Coba dibaca surat Bani Israel ayat 73 itu. Itu Allah yang mengatakan begitu. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhuduka khalila. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzal la'adzaqna dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Ini perhatikan. Artinya perhatikan betul-betul, ayo. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Nah, jadi hampir-hampir manusia itu mengajak menyimpang dari tuntunan Al-Quran. Apa yang diwahyukan oleh Allah kan Al-Quran. Dan Al-Quran antara lain memerintahkan supaya mengikuti Nabi, mengambil contoh Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Siapa yang dalam aktivitasnya hidupnya hanya mengharap pahala balasan dari Allah. Ya tak? Yang diharapkan itu hanya dari Allah, bukan dari manusia. Bukan dari siapa saja, tapi dari Allah. Hampir-hampir manusia itu memalingkan kamu dari wahyu Allah tadi. Terus? Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia. Ya, itulah. Kalau kamu mau mengikuti, pada umumnya masyarakat, walaupun menyimpang dari tuntunan Allah, kamu dianggap menjadi sahabat yang setia. Dianggap orang Islam yang wawasannya luas. Dianggap orang Islam yang toleransinya tinggi. Dianggap orang Islam yang pandai bergaul, maka dianggap saudara. Tetapi terus ayat berikutnya, kelanjutannya. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Nah, kalau tidak dikuatkan hatimu iman, nanti tidak kuat imannya, condong itu mereka. Nah, gimana ya, wong di sini umumnya begitu. Kalau saya tidak ikuti pada umumnya, di sana dirasani, di sana dirasani, di sini dirembuk, jadi orang terkenal saya, gitu. Nah, dari, maka daripada di sana sini dirasani, apalagi dikucilkan, salahnya apalah, ikut adalah niatnya untuk ngembuli masyarakat, gitu. Kalau tidak dikuatkan hatimu dalam keimanan, gitu. Mesti kamu condong daripada di sana sini dirasani, wes gabung aja lah, apa salahnya? Ya, dirasani wong tuh rasanya wes seperti diadab oleh Allah. Ya, dah. Tapi terus dibaca kelanjutannya. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Nah, itulah. Kalau kamu mengikuti mereka menyimpang dari tuntunan yang benar, kamu dianggap sahabat yang setia oleh mereka. Tetapi diancam oleh Allah azab dua kali lipat di dunia maupun di akhirat, dan kamu tidak akan dapat penolong. Ya. Nah, tinggal pilih. Pilih diazab oleh Allah, dicintai manusia. Apa pilih dikucilkan, dibenci oleh manusia, tapi dicintai Allah. Ya, tinggal pilih aja. Kami tidak pernah melarang kamu tahlilan, kamu kendurian, kamu selamatan. Silakan. Wong masing-masing akan ditanggung sendiri. Hanya kalau di sini mengaji agama, ya, apa yang diterangkan di dalam agama? Tauhid yang lurus, ibadah yang lurus, saya terangkan apa adanya. Perkara itu kamu amalkan apa tidak, urusanmu. Nah, baru dirasani aja sudah bingung. Ya. Padahal Nabi mengatakan, memang akan datang. Islam itu nanti seperti ketika baru datang. Islam itu awalnya datang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah asing. Karena bertentangan apa yang dibawa Nabi di tengah masyarakat jahiliyah berlawanan. Maka nanti akan kembali suatu zaman Islam itu asing lagi ketika diamalkan. Akan asing seperti ketika baru datang. Tapi bahagia orang yang asing. Nah pada saat itu orang yang berpegang teguh agamanya, kata Nabi, seperti orang menggenggam bara api. Panas. Nah. Tapi kalau kamu bikin enak, ya enak dirasani. Wong rasani itu ya, percaya apa tidak, kamu buktikan. Orang rasani kamu, tahu dirasani. Engko mbok parani wis meneng dhewe kok. Ndak usah disuruh, aja ngrasani, ndak usah. Kono lagi rasan-rasan parano nang kok ora meneng dhewe. Meneng tuh ya apik. Assalamualaikum, Bang. Bagaimana kabarnya? Baik, baik. Kok perkara luar rasani neh ora krungu. Dirasani itu kan dirasani orang melakukan kebaikan itu lebih baik daripada dirasani wong nindakake kejahatan. Ya ta? Mengurangi dosa. Dirasani orang aja sudah panas seperti itulah, apalagi nek dihukum oleh Allah nanti. Nah, gitu ya. Jadi betul. Luruskan niat dalam belajar agama itu jangan karena manusia. Dan saya katakan MTA ini setiap yang baru muncul di mana saja mesti banyak rambatan rintangan. Orang mung dirasani, malah ono sing di yang dari Pak Karti itu masih ada ndak ini? Ya lah itu, coba ngateko Mas. Nah, lihat itu potongannya. Itu dari Demak. Ya lah, tempatnya untuk kajian. Pengajian MTA di Demak sana. Didemo oleh masyarakat. Yang demo juga orang Islam. Dipaksa. Diberi waktu 3 hari. Kalau kamu tidak menandatangani. Jadi suruh menandatangani bahwa rumahnya tidak boleh ngaji. Dan MTA tidak boleh ada di Demak ini. Dia suruh menandatangani. Tidak mau. Akhirnya. Ya, tekan terus. Pergi di sini. Bujone ditinggal di rumah. Nah, bujone nangis terus. Kemarin telepon. Sebab kalau tidak mau mendatangani, rumahnya mau dibakar, mau dirusak. Nah, bujone nangis, kemarin telepon sambung saya. Gimana bu, waktu saya telepon, disambungkan saya masih nangis. Lha pripun Pak Ustaz, wong gadah kula nggih mung niku, nunggu menit dirusak pripun. Nah, katakan dhisik lain ya randi rumah. Saya kuna omah diopong atau dirusak aneh randi omah. Nah yora apa-apa, tidak apa-apa, tidak usah ditangisi. Nanti dibuatkan rumah di surga. Sudah. Jadi nanti kalau rumah ibu mau dibakar atau mau dirusak, tidak usah dicegah. Silakan saja, suruh bakar. Suruh rusak, sudah biarkan saja. Itu kan urusan kriminal, nanti kan ada urusan hukumnya ada sama polisi nanti. Nah, lah, nek sampean wedi teng omah dhewe, sebab anaknya di SMA MTA ini. Hah? Akhirnya apa kamu kesini? Boten pulang teng griya mawon. Pun boten nangis, boten. Sudah. Sudah. Wah, itu dia pulang sampai sekarang. Ya. Jadi kalau itu untuk ngaji coba. Ora mung dirasani, ditekan, diparani, didemo. Ya. Apalagi cuma Jember dirasani, ya, penak wae. Bahkan ya kemarin diteror, entah tahu teleponnya Pak Hadi itu dari mana. Diteror ada telepon, ini anakmu ditangkap polisi. Ya, kamu segera datang, kalau enggak, ya itulah diancam itulah. Kalau kamu minta tolong, inilah terus. Dia sanggup memberikan jalan keluar, ditangkap polisi mana? Bingung bapaknya, warung tahu untuk kaya ngunungi. Di sini bapaknya. Terus disawat Katino, terus ditanya, enggak ini dari mana? Ditangkap polisi di mana anaknya? Ya, pokoknya mau ditolong enggak? Kalau ditolong segera datang. Ya, akhirnya ya coba ya tutup ya, anu, sebentar dulu, terus ditutup malah. Padahal anaknya sekolah di sini, anaknya ditelepon lewat kepala sekolah. Apa anak namanya ini, anaknya Pak Kadi dari cuma ada apa masuk sekolah? Masuk sekolah, Pak. Terus anaknya disuruh telepon sambungi ke bapaknya. Bapaknya guyang-guyang aja. Nah, ternyata anak saya di sekolah. Lah kok dikabarkan ditangkap polisi di mana? Itu fitnah. Nah, itu berbagai macam. Gitu ya. Itu kenapa? Goro-goro ngaji. Ya, goro-goro ngaji. Nek omah dinggo kalangan judi lho ra enek wong suruh nanda tangani tidak boleh rumah saya dipakai judi lagi. Ndak ra enek ngono. Aneh kan? Ini di tengah-tengah mayoritas masyarakat beragama Islam. Kalau sholat ya minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi jalannya lurus dikaji. Kamu tidak ikut ngaji, tidak apa-apa. Tapi saya kepingin jalan, saya yang ngaji. Itu tidak boleh. Saya tidak mau ngaji, kamu juga jangan ngaji. Gitu loh. Tapi, wallahu mutimmun nurihi walau karihal musyrikun. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam ini. Sekalipun orang musyrik, orang kafir tidak suka. Nah, itu ya. Jadi itu Bapak, terus terkait perkara istrinya tadi belum betul-betul masih takut begini begitu dinasihati. Jangan takut ya. Supaya tidak dirasani mbok kamu hidup di mana saja itu mesti ya, ada yang senang, ada yang tidak senang. Sing seneng ngrasani apik, sing ora seneng ngrasani elek. Supaya hidup tidak dirasani orang, uripo ning alas. Ya. Di tempat kera-kera itu enggak ada yang ngerasani. Kalau di tengah-tengah manusia pasti yang senang memuji-muji, yang tidak suka macam-macam fitnah. Itu hidup di dunia. Maka jangan harap dicintai manusia, jangan harap takut dibenci manusia. Kita harapkan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu yang kita harapkan. Apalagi? Baik, nomor 27. Silakan nomor 27, nanti bersiap-siap nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lantai 1, Pak Ustaz. Ya. Nama Darno dari Sumber Lawang Seragen. Ya, tetangga aja itu. Apa yang ditanyakan? Ada 3 pertanyaan. Pakakah? Singkat ya, Pak. Ya, pertama, bagaimana kiat-kiat cara mengobati penyakit riya? Karena terkadang kita dari rumah atau dari awalnya niatnya lurus, kemudian sampai ke masjid atau ke tempat yang dituju, ternyata ada gangguan setan yang membisikkan sifat riya tersebut. Bagaimana cara mengobati sifat tersebut? Ya. Yang kedua, tentang yang ini sering ditanyakan, yaitu tentang halal haramnya anjing, Pak Ustadz. Karena dulu saya pernah mendengar itu baru sepotong-sepotong. Untuk itu mohon secara jelas diterangkan tentang halal haramnya anjing. Yang ketiga tentang Quran surat Fusilat surat ke-41 ayat 6 dan 7. Di situ dijelaskan orang yang musyrik, orang yang tidak menunaikan zakat. Nah, itu berkaitan dengan saya. Terkadang saya ketika mendapatkan upah atau gaji, terkadang saya mengeluarkan dan terkadang juga saya tidak mengeluarkan. Nah, itu bagaimana dengan status keislaman atau keimanan saya, Ustaz? Begitu pertanyaan dari saya. Kesilakan. Ya, sekarang yang saya tanyakan, apa kamu sebabnya apa kamu menanyakan tentang halal haramnya anjing? kok tidak menanyakan kambing? Apa yang mendorong kamu untuk bertanya itu? Karena dulu, karena waktu puasa saya, waktu puasa kemarin itu saya diberi PR kan, dari teman saya yang dari Serang Banten itu suruh menanyakan. Karena dia mendapatkan ya kayak gosip atau sejenisnya itu, tetapi dia tidak mengatakan kepada orang lain. Dalam arti dia mendapatkan laporan tetapi tetap disimpan dulu. Sampai akhirnya saya tidak sengaja saya telepon ke dia, ke teman saya itu, kemudian suruh menanyakan gitu. Nanti bagaimana tabayun saya itu kepada Ustadz, dalam arti menyampaikan tabayun teman saya itu, Mas Ustadz. Nah, temanmu itu harusnya kamu tanya dengar dari mana. Nah itulah ya. Yeah. Paling kan dari Pak Marzuki itu. Yeah, yeah. Nah, maksudnya tabayunnya jangan kepada saya, tabayunnya kepada Pak Marzuki gitu loh. Ya, kamu dengar katanya MTA menghalalkan anjing itu dari mana Pak Marzuki gitu loh. Tanyakan pada dia, jangan pada saya. Kalau tanyakan pada saya, kalau sudah tidak percaya, apa yang saya katakan tetap dalam hatimu tidak bisa menerima. Kamu sudah percaya sih. Nah, kalau saya kan percaya Pak Ustadz. Tapi untuk memberikan kejelasan kepada teman saya. Nah, kalau kamu percaya gimana kepercayaanmu? Ya. MTA menghalalkan anjing? Kalau saya tidak percaya, Pak. Nah, ya sudah. Lah iya. Sudah, sudah perlu. Untuk kejelasan itu loh, Pak Ustaz. Kadang kan masih saya mendengarkan radio kan masih kadang sepotong-sepotong di sambi ini, di sambi itu gitu. Ya, maka itu saya tanyakan, kalau kamu percaya MTA tidak menghalalkan anjing, ya sudah. Kalau kamu melayani orang yang tidak percaya, lah buat apa? Berarti kamu enggak percaya pada saya. Nah, itu tak. Lah kalau ada orang mengatakan MTA menghalalkan anjing, tanya kepada dia. Kamu dengar dari mana? Itu nanti paling hanya katanya kitabe Fathul Jari. Nah, katanya Pak Anu sudah datang ya. Yang mengatakan Bapak dari mana kemarin Wonosobo ya. Nah, kitab dari Wonosobo itu kebanyakan dia ngaji itu kitabnya Fathul Jari. Jadi yang itu kan jari ini gitu loh. Nah, maka dia ngaji jenah ke sini. Maka kalau kamu percaya bahwa MTA tidak menghalalkan anjing, ya sudah, enggak usah. Mau ditanyakan apa lagi? Oh, sudah percaya. Nah. Lah kalau kamu tidak percaya dengan apa yang saya terangkan, misalnya MTA tidak menghalalkan anjing, kamu enggak percaya, aja ngaji nang kene wis bar toh. Nah, yang dikaji enggak dipercaya, apalagi gunanya diterangkan. Nah, jadi MTA itu tidak menghalalkan anjing ya tidak, menghalalkan kambing ya tidak, menghalalkan ayam ya tidak. Kamu baca coba surat An-Nahl ayat 15 itu. MTA menghalalkan ayam. Ya. Kalau yang menghalalkan MTA coba gugu. Karena MTA tidak berhak menghalal haramkan sesuatu. Coba dibaca surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haramul litaftaru 'alallahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Ya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Ya. Sesungguhnya. Ya, terus. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ya, ya. Jadi jangan kita itu mengatakan ini halal, ini haram menurut apa itu? Lidahmu secara bohong yang berhak menghalal haramkan sesuatu itu siapa? Allah. Nabi kita sendiri mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Nabi itu mengatakan, yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, yang haram yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Gitu? Nabi aja enggak berani menghalal-haramkan sesuatu kecuali dari Allah. Lah kok tanya? Padahal orang Banten sana MTA menghalalkan anjing, krungu kok ngendi? Orangnya datang ke sini pun belum pernah. Ya paling dari Al-Mukarram Kiai Marzuki itu. Karena itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, orang yang kurang menggunakan akal sehat, wah karena MTA menghalalkan anjing, langsung pengajian di mana-mana didemo karena menghalalkan anjing. Gitu ta? Tapi orang yang mau menggunakan akal sehatnya mesti, masa begitu? Ta? Gitu ta? Malah kepengen tahu. Maka ini yang pendengar-pendengar radio dari berbagai daerah ini, asalnya ya juga negatif, tapi akalnya sehat. Kepengen, jadi tenane piye to MTA itu? Nah, terus dari jauh datang dari sini, dari Pontianak, dari Muko-Muko, dari mana-mana nih? Dari Batu Balok, Balok mana nih? Ya? Mana? Balok-balok tadi? Ya? Batu Bara. Langkat. Enggak, Kebun Balok ya. Dari Kebun Balok, Langkat Sumatera. Nah. Ya. Saya datang ke sini karena pikirannya sehat. Enggak mungkin begitu. Lah ingin tahu betul. Ingin kaji akhirnya. Nah, itu lah yang menggunakan sehat akalnya sehat. Nah, kalau yang enggak mung taklid tok apa kata kiainya digugu ya terus belum ngerti langsung. Ada kiainya ngomong itu langsung wah nano MTA itu nah, gitu macam-macam. Padahal tidak berta. Padahal Quran mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu antusibu qaumin bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada orang fasik membawa berita, uji dulu kebenarannya. Jangan sampai belum menguji kebenarannya langsung mengambil tindakan, mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, kamu nanti akan menyesal kemudian. Loh, lah yang membawa berita itu bukan orang fasik kok. Itu seorang guru kok, seorang dosen. Orang kiai kok, aja ndelok orangnya. Ya, taunya fasik tidak itu dilihat beritanya. Kalau beritanya betul, oh tidak orang fasik. Tapi kalau beritanya bohong, itu berita itu dibawa oleh orang fasik. Karena kalau bukan orang fasik, tidak mau memberitakan berita yang bohong. Nah gitu ya. Maka saudara, kalau tidak percaya, ya tidak usah. Kalau sudah percaya MTA tidak menghalalkan anjing, ya sudah selesai. Dan tidak mungkin MTA akan menghalalkan anjing, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Malah katanya, itu malah orang mau anjing, seanak anjing barang kok. Anak anjing jenisnya apa? Nah, jadi A, nama saya Ahmad Sukina, katanya Asukire keno gitu. Ya, sak karmu, sak cangkemu lah memuni. Waktu kei cangkem bisa ngomong, ya sak karmu toh. Tapi Allah sudah katakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun. Atid. Yang kamu keluarkan suara dari cangkemmu itu nanti, itu dicatat, dimintai pertanggungan jawab. Ya, asu kiri kena, yes, kena panganan. Panganan, ya. Apa itu? Kita bonsa begitu itu sudah kenyang. Di fitnah, dicaci, dimaki, apa, ditok nih wailah dah. Nanti masyarakat yang sehat akalnya menilai sendiri. Jane sing bener iki piye? Nanti kan masyarakat kan nyaring sendiri. Kalau saya dah bisa membela diri, ya, pantes wong membela diri. Saya ndak usah membela diri, serungokno dhewe lah nanti. Cepat-cepat ya. Ini kami ada tamu ini, entar lagi akan datang ke sini. Karena banyak orang yang SMS saya yang namanya tidak dikenal. Mulai MTA itu gimana? Kok tidak mau peduli saudara kita yang ada di Mesir, saudara kita yang ada di Syria, kok tidak ada kepedulian? Nah, maksud kepedulian ini kon piye ya tidak tahu ya. Dan karena SMS-nya tidak menyebutkan nama, lama ya tak biarkan saja tidak saya balas. Nama kepedulian ini piye? Lah lain kalau kepeduliannya ketika dulu ada di Palestina ya, diserang itu rombongan dari itu relawan itu Palestina mau mendirikan masjid. Ya saya Indonesia mendirikan di sana ada kepedulian kita wujudkan. Lah kan ini suara sumbang itu jane Mesir ki piye? Suriah piye apa kita tahu toh? Tahu enggak saudara? Nah, maka ini akan ini datang. Di orang yang ahlinya dari Mercy yang pernah datang ke sini, ya, Pak Dr. Jusri Rizal beserta teman-temannya nanti akan menjelaskan, ya, akan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di Mesir bagaimana, di Syria bagaimana, terus apabila kita kepedulian, kepedulian apa yang kita lakukan nanti setelah ada penjelasan dari orang yang ahlinya, ya, ini beliau sudah datang ini, ya. Ya. Tidak asing. Beliau dah, dah kenal dah. Ya, beliau dah. Nah, datang ke sini, dia ketua Mercy yang keliling dunia, ya. Di Palestina, di Mesir, dia tahu semua berita-berita itu. Nah, daripada saya menjawab, dia dijawab oleh ahlinya nanti. Nah, terus kalau memang sudah begitu, kepedulian apa yang kita lakukan nanti setelah kita tahu? Kita permasalahannya tidak tahu. Jangan sok jagoan membela ini membela, bahwa yang dibela malah yang salah. Ya kan? Nah, tidak tahu ya tidak tahu dah. Gitu. Ya, nanti kalau sudah betul diberi penjelasan oleh yang tahu dan dapat dipercaya, terus beliau apa yang kira-kira kepedulian yang kita perlu berpartisipasi. Kita ikut dulu mendirikan masjid di Gaza itu kita ikut juga dari beliau ini. Sekarang katanya belum jadi, ya. Di sana ya, sudah tinggal penyelesaian. Ya. Di kapal dari Marmara dulu digempur oleh Israel itu, nah kita ikut partisipasi real biasanya. Ya coba mari kita sambung sedikit apalagi pertanyaannya. Tadi kiat-kiat mengobati riya Ustaz. Oh ya, sudah. Jadi riya itu suatu amal perbuatan yang mestinya hanya mengharap ridhonya Allah, tapi mengharap manusia. Cara mengobati gimana? Dirinya sendiri yang bisa mengobati, dipaksa. Misalnya kita akan beramal sesuatu biar dipuji manusia, ya jangan dilaksanakan. Jangan dilaksanakan. Satu contoh ya, sudah saya contohkan. Jalan misalnya nunggu di kereta api atau di pesawat terbang, ya biasanya di kereta api lah. Nah, di pesawat terbang tidak bisa orang masuk-masuk gitu. Di ruang tunggu di kereta api. Kemudian jalan sambil menunggu kereta, ada orang meminta-minta. Ya, pas pada saudara, kamu kasih uang 500 ribu. Gula-gula ising pecah reneng, enengnya 500 ribu. 500 rupiah, bukan 500 ribu. 500 rupiah kasihkan. Sini jadinya gue lagi 100 rupiah. Tidak ada 500 rupiah. Tadi kanan kirinya juga memberi ada 100, ada 50 rupiah, ada 100. Kamu 500 rupiah. Kemudian tetanggamu yang dekatan tadi, melihat, wah ini anak muda tapi tidak bakhil. Ada peminta aja dikasih uang 500 rupiah. Krungu, tampaknya anak muda gitu, tapi bagus tidak bakhil. Dan yang lain-lain, uang jaluk itu peminta tiap hari di sini kok. Tiap hari memang gawainnya minta-minta. Lalu anak muda kasih uang 500 rupiah. Kupingmu krungu gitu-gitu. Jadi merasa memberi paling banyak. Nanti ada orang datang meminta lagi lainnya itu. Ya, darah kasih 2.000 rupiah. Karena dapat pujian tadi loh. Tadi 500 rupiah, jane mencari uang kecil. Tidak dapat, entuknya 500, ya yes, kayak 500. Kayaknya uang jalo meneh, mau dikasih 2.000, biar dapat pujiannya lebih. Biar dilem, saya lah. Itu dorongan yang kedua tadi. Itu riak, kamu mendapat apa, memberi sesuatu, ingin pujian manusia. Nah, itu malah jangan diberi, gitu. Nah, datang lagi minta, salah-salah diberi. Daripada kamu memberi dengan riya, riya itu syirkul asghar, syirik kecil. Tidak dipaksa. Kalau misalnya memberi karena dorongan ingin dipuji manusia, dan tidak usah jadi diamalkan. Jadi dalam segala apa. Kalau sudah muncul kepingin dipuji manusia, akan dilakukan tadi, ditahan, tidak usah diamalkan. Nah gitu lama-lama. Jadi yang bisa memberantas dirinya sendiri. Terus apa lagi? Pertanyaan yang ketiga berkenaan dengan surat. Ya coba dibaca, ya dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Fusilat ayat 6 dan 7. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidum fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Ya itu kan, sudah. Lah kalau kamu merasa kalau tadi dapat rezeki dari Allah, kamu sok keluarkan zakatnya, sok tidak, sudah. Nah mesti tanya dirimu sendiri, kenapa tidak, gitu kan? Karena tidak kenapa tidak. Nah kalau sudah tahu, kalau diberi rezeki oleh Allah itu kamu harus mengeluarkan, maka kenapa tidak mengeluarkan? Yang tahu kan dirimu sendiri. Ya. Tahu dirimu. Kalau kamu merasa oh yang betul itu setiap wa mimma razaqnahum yunfiqun, setiap direzeki oleh Allah kita keluarkan zakatnya. Ya. Itu sudah tahu permasalahannya. Untuk mengatasi itu gimana? Kamu sendiri yang bisa mengatasinya. Maka kalau setiap dapat rezeki dari Allah kita keluarkan. Kalau sampai tidak kenapa? Apa karena lupa? Kalau lupa ya besok diganti, ya tidak. Itu sebenarnya hal yang mudah, petunjuk-petunjuk Allah itu. Tidak perlu kita, ya, ande-ande. Lah kalau saya tahu mestinya mengeluarkan zakat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, lah dirimu sendiri kan yang kena resiko. Zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, malah dikatakan sudah murtad. Diperangi. Walaupun masih sholat, masih puasa, tapi tidak mau bayar zakat, dikatakan oleh beliau, Amirul Mukminin, yang itu, ini sudah murtad, keluar dari Islam. Harus diperangi. Ya lah. Begitu saja. Akhirnya banyak juga orang yang tidak keluarkan zakat, apalagi sekarang. Tidak zakat kok murtad dah, sekarang tidak sholat aja masih Islam kok. Ya enggak? Sudah tidak sholat itu masih Islam. Kalau mati rebutan ono sing nyolatnya, ada yang tidak, malah yang tidak nyolatkan disalahkan wong nyolatnya anu kok ora gelem ya. Sholat itu kan untuk ganjaran. Gitu. Nah, sholatkan itu orang yang kalau matinya dia Islam. Kalau kafir tidak perlu disolatkan. Kan, gitu, tuh. Nah, Indonesia ini, apa mana zakat, orang salat itu. Okay. Banyak orang Islam KTP saja. Ya, dari KTP Islam itu Islam. Itulah mayoritas bangsa kita beragama Islam itu mayoritas ya seperti itu. Bukan bangsa Islam itu ngerti Islam tenan, ngamalkan Islam tenan itu tidak. Yang tidak bayar zakat, wah banyak sekali. Orang Islam sing ora salat wae akeh, pomane sing ora zakat. Gitu kan? Apalagi terus yang lain. Penanya nomor mic 6. Silakan nomor mic 6. Ah ya, kalau yang tidak ada kan. Tidak ada. Baik ke nomor mic 39. Ah, dicepet ke yang enggak. Nggih. 39. Ya, 39 silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah daftarkan tadi nomor berapa dipegang. Nanti kalau dipanggil tidak ya ganti yang lain. Ayo, dari mana ini? Ingkang kula suwunaken pirsa ngeten Ustaz. Kalian Pak. Dengan siapa, Bapak? Nama Kasiti dari Rongkop, Ustaz. Rontok. Ya. Rongkop. Gunung Kidul. Oh ya. Ini tadi rombongan satu minibus. Oh iya, di bawah pimpinan Pak Tukino. Iya, alhamdulillah. Ingkang kula suwun pirsa, ayat Quran surat Ali Imran ayat 108. Kangge empat medal menika kula wasaken artine mawon. Lan artine niku basa Jawa. Ya. Aku ya wong Jawa kok, ya isa. Lan wong-wong kang padha kumet marang bondo kang diparingake Allah marang dheweke saka kenugrahane iku aja padha duwe panyana menawa iku becik tumrap dheweke. Ananging kang mangkono iku malah ala tumrap dheweke. Ing gulune bakal padha dikalungi barang kang dikumeti mau. Ana ing dina kiamat. Lan mung kagungane Allah warisane langit lan bumi. Dene Allah iku maha waspada marang sembarang kang sira tindakake. Nika kang kula sunaken pirsa, setunggal menika nyuwun dipun terangaken kaping kalih dipun napa tiyang ingkang dipun kalungi bondo sing dikumet niki enten neraka, Ustaz. Setunggal malih kaitanipun kalih ayat menika Quran surat ingkang kaping 27 ayat terakhir 38. Podho ilingo, sira kabeh wis diajak andharmani agamane Allah. Ing kono saweneh kanca-kanca medhit. Satemene dheweke iku sejatine medhite tumuju awake dhewe. Allah kang Maha Sugih. Malah sira kabeh iku kang fakir, mbutuhake pangeran. Menawa sira podho melingos, Allah bakal angganti sira kabeh kelawan kaum liyane kang ora kaya dapurmu kabeh. Nika kula suwun kula nyuwun keteranganipun Ustaz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat itu sama-sama menerangkan orang bakhil. Mohon maaf Pak Dokter ya, kalau tidak ngerti kumet itu apa, medit itu apa. Pak Dokter Jose Riza itu mungkin tak tahu bahasa apa gue mau. Nah, terpaksa saya terangkan dengan bahasa Indonesia nih ya. Nah, jadi ayat itu menerangkan wala tahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Ya, di sini terangkan. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan kamu kira orang yang bakhil, orang bakhil ya enggak mau zakat, enggak mau infak, itu bakhil. Jangan kira orang yang bakhil, kebakhilan itu baik bagimu. Ya, sebetulnya bakhil itu sangat buruk bagi pelaku bakhil itu sendiri. Harta yang kamu bakhilkan, tidak mau keluarkan zakatnya, tidak mau keluarkan infaknya, itu nanti di hari kiamat dikalungkan di lehernya. Bisa kalau di hari kiamat lihat orang kalung bondo banyak, oh itu bakhil ketika di dunianya. Nah, jadi di sana itu orang sudah jadi dia kalung harta kekayaan yang dibakhilkan dikalungkan di leher, menunjukkan suatu penderitaan yang luar biasa. Ya, dan di neraka nanti tempatnya itu. Ayat surat Muhammad ayat 38 sama itu. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yaqul wa may yaqul fa inama yaqulu nafsi. Ya. Kamu itu adalah orang yang diajak oleh Allah membelanjakan hartamu di jalan Allah. Jadi Allah itu mengajak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sedang orang yang membelanjakan harta di jalan Allah, Allah akan mengganti lebih banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Siapa membelanjakan harta di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Ganti yang diberikan oleh Allah jauh lebih banyak daripada yang sekedar kita belanjakan. Tetapi sebagian kamu ada yang bakhil. Ya. Wa may yaqul fa inna yaqulu an nafsi, siapa yang bakhil itu kebakhilan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kalau Allah memerintahkan kamu membelanjakan hartamu di jalan Allah, jangan dikira Allah itu melarat, miskin. Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara, kamu yang fakir, Allah itu kaya. Ya. Masa kalau tidak kaya bisa mengganti yang lebih banyak? Allah itu kaya. Hanya menyuruh kamu belanjakan harta di jalan supaya kamu jadi orang yang beruntung, tidak dikalungkan di lehermu harta yang kamu bakhilkan nanti. Ya. Kalau kamu tetap tidak mau, ya Allah katakan wa in tatawallau yastabtil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ya. Kalau kamu bakhil tidak mau diajak belanjakan hartamu di jalan Allah, Allah akan mengganti suatu generasi kaum yang baru yang tidak seperti dapurmu. Loh, kata itu yang dibaca tadi kan seperti dapurmu. Bukan dapurku loh ya, dapurmu. Artinya Allah mengganti generasi yang tidak bakhil seperti yang diganti tadi. Jadi kalau kamu diajak membelanjakan harta di jalan Allah, kok tidak mau, jangan merasa kamu itu kaya, kamu untung, nanti kamu rugi. Dan jangan dikira jalan Allah tidak didanai, Allah mengganti generasi yang tidak bakhil seperti yang diganti tadi. Leboso Jawa ya, jane mantep. Orang yang nyepeleke, diseru kepada Allah, diberi peringatan atau tidak mau, kata Allah, seperti anjing, kaya asu lho. Ora kok kados segawon, mboten asu. Segawon karo asu jane padha ning nek duneke segawon karo asu lah beda to. Nah, mulane nek wong Jawa ki unggah-ungguh dianjurke kan krama inggil. Mau inggil sopan. Ya ta, coba menyebut nama kalau kamu inggil baik. Seorang bapak kepada anak melihat mata bapaknya kok merah. Pak, paningal panjenengan kenging menopo? Kok ngabrit? Beto, Pak, matamu kena opo, Pak? Gitu kan? Nah, maka pakai dididik anak orang Jawa diajak krama inggil baik. Ya, jadi ya, kesimpulannya dua ayat tadi menerangkan bahwa orang bakhil itu jelek. Kalau kita diseru, mari kita belanjakan harta di jalan Allah. Mikirkan saudara-saudara kita yang sedang dilanda. Kemarin ada yang di mana? Di Aceh Tengah. Artinya ikut ke sana kemarin ya. Pakai ini, pakai mic-nya di mana? Jadi ini dari Binjai ini, saudara Arta ini pengurus Binjai sana ini. Nah, waktu di Aceh Tengah ada bencana kemarin, Pak. Nah, kirim relawan cukup dari Medan, dari Binjai aja. Ya, berapa orang ke sana kemarin? Kita 30-an, ya. 30-an orang yang kita kemarin sana. Itu kita keluarkan. Jadi kita tiap ada bencana-bencana itu tidak kok kita ngirim apa relawan tuh minta nyalurkan bantuan dari pemerintah. Dan enggak, bantuan dari kita sendiri. Kita kumpulkan, termasuk bapak-bapak, saudara-saudara kan kumpulkan begitu. Nah, itu buktinya. Dah kirim itu yang menangani dan kawan-kawannya. Nah, itu saudara kita yang di sana, entah itu orang Islam atau bukan Islam, dia membutuhkan bantuan. Nah, itu kita seru, kita belanjakan di jalan Allah. Nah, yang begitu, saudara kita di mana yang kita butuhkan, kita urunan kita butuhkan di jalan Allah, dibelanjakan. Nah, orang yang bakhil, ya, tidak mau, Allah akan mengganti generasi yang baru. Kita bangun gedung ini bukan bantuan dari pemerintah. Ya, dari saudara-saudara semua. Ya, dari semua. Dari yang tidak bakhil. Tapi yang bakhil ya tidak mau urun ini. Tapi kalau kamu tidak urun apa enggak jadi? Kamu lihat saja sekarang jadi enggak ini. Jadi kan? Nah, padahal ada yang tiwasaku deben ra urun. Kamu tidak urun, oh yang digantikan oleh Allah jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Ya kan? Nah, maka itu perlu dalam dakwah perjuangan itu perlu dana. Lah dana itu dikumpulkan nasabilah, Allah sudah mengatakan jatuh bi amwal wa amfus. Maka kamu diseru oleh Allah membelanjakan hartamu di jalan Allah. Tetapi di antara kamu ada yang bakhil, tidak semuanya, ada yang bakhil. Wa may yabkhul fa inama yabkhulu an nafsihi. Siapa yang bakhil, kebakhilan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kalau bakhil apa jalan Allah tidak terdanai, Allah mengganti generasi baru. Generasi penggantinya tadi tidak seperti dapurnya yang bakhil tadi. Nah, dia keluarkan, nah, wujudlah gitu. Nah, itu jadi bakhil itu jelek, maka orang yang ngaji jangan sampai kita bakhil. Orang yang bakhil itu kata Allah itu orang munafik. Orang munafik itu antara lain cirinya, ya, orang munafik itu ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Menyuruh kepada yang mungkar, mencegah yang ma'ruf, dan menggenggamkan kedua tangannya, lambang kebakhilan. Jadi tidak pernah mau mengulurkan tangannya, digenggam. Itu lambang kebakhilan. Jadi orang munafik itu sukanya menyuruh yang jelek-jelek. Kalau yang baik malah dihalang-halangi. Dia tidak mau keluarkan dananya untuk sabilah, dia menggenggamkan tangannya, lambang kebakhilan. Dia ngira jangan didanai, biar tanya, biar jalan Allah itu buntu, tidak ada jalan. Allah sudah katakan, Allah itu kaya. Kalau Allah mengajak kamu belanjakan harta Allah, jangan dikira Allah melarat. Allah kaya, hanya memberi kesempatan kamu untuk mendapat keuntungan. Kalau kamu tidak mau, Allah mengganti generasi yang lain. Ya, saya rasa ini ya, yang terakhir. Sudah habis lah? Sudah, Seth. Ya, yang periode ini tadi, sudah habis? Tadi nomor 6 tadi belum jadi, Seth. Masih berapa? Nomor 6. 16. Satu, tinggal satu ini. Ya? 16. Nomor 6 tadi, Pak. Oh, 16. Mohon maaf, nomor 16. Ya, terakhir ini ya. Terakhir nomor 16. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke semuanya. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ustaz. Perkenalkan dulu. Ya, nama saya Mardi Warsito. Saya dari Dusun Talun, Kedukuhan Tanjung. Kelurahan Tegarejo, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Nah, ini di sini saya merayakan diri antai Bapak Ustaz. Ya, itu satu yang kami tanyakan pada Ustaz. Masa sekarang ini banyak orang sholat di waktu sholat subuh, masih banyak orang yang menggunakan apa kunut. Itu sebenarnya bagaimana nyuwun dijawab sebenarnya. Dan selanjutnya itu ada orang itu berkorban, ini berganti korban. Masih ada orang korban itu mengatakan kalau mengambil dagingnya sebagian itu dimasak sendiri dan lainnya dikorbankan. Itu ya sebenarnya bagaimana, mohon dijawab pada Bapak Ustaz. Dan selanjutnya, sholat Jumat itu wajib. Kalau wanita tidak berangkat ke masjid, sholatnya itu ya biasa sholat duhur, apakah sholat naruhan bagaimana makatan? Itulah yang kami suankan apa itu jawaban kepada Ustaz. Kamu ngaji di sini sudah berapa kali? Baru 1-2 kali ini. Dua kali. Iya. Di Rongkop Gunung itu enggak ikut binaan. Nah, ini sebelah apa ya? Utara sendiri. Terus ini nggak, saya tanya ikut binaan apa enggak di sana? Belum. Belum. Baru kenal. Saya di sini baru 2 kali ini. Yang pertama sama anak saya ketiga. Dan saya sama istri saya, dan sekarang saya berdua istri dengan ini. Ya. Sekian aja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena baru 2 kali datang, di sana belum ikut binaan. Kamu nanti tak kandanono ya lali. Maka saya arahkan saja, kamu nanti tanya brosur di sana tentang kunut, ya, tentang kurban, itu semua sudah dibrosurkan. Ya, Mau yang silakan, tetap mau kunut silakan, tapi dalil kunut subuh itu sendiri bagaimana? Di dalam brosur yang sudah dikeluarkan di Ahad pagi ini sudah dijelaskan panjang lebar dengan dalilnya. Ya. Kemudian masalah sholat Jumat itu pun juga baru, brosurnya juga sudah dikeluarkan. Jadi yang kamu tanyakan itu semua sudah dibrosurkan. Tanya di tempat depan sana bagian brosur, ya, nanti tanya. Biar apa yang saya jelaskan, yang kamu tahu itu nanti berdasarkan dalil. Ya, perkara ternyata ada dalil, masih ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ya kamu pegangi dalil itu. Yang tetap kunut silahkan kunut, kita tidak usah melarangnya. Hanya kita melakukan semaksimalnya yang sudah kita ketahui dalilnya. Kurban ya begitu, makan daging kurban boleh apa tidak. Kalau sekedar makan daging kurban memang dia punya hak menerima atau diberi daging kurban ya boleh saja. Si kurban itu sendiri boleh makan daging kurban tapi jangan lebih dari sepertiga. Kan gitu kan? Nanti dalilnya semua ada. Salat Jumat atau salat duhur ya, itu juga sudah dijelaskan. Dalam hadis Nabi diterangkan salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Kecuali wanita, anak-anak, musafir, dan sebagainya itu. Itu hadisnya do'if. Ada lagi hadis yang sahih. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah. Kecuali wanita, anak-anak, orang musafir, orang sakit. Itu tidak. Ini hadisnya sahih. Dari situ maka dipaham. Salat Jumat itu wajib setiap muslim dengan berjamaah. Ya, yang tidak wajib berjamaah itu tadi wanita, anak-anak, musafir, orang sakit. Sholat Jumatnya tetap wajib, tetapi jamaahnya tidak wajib. Maka Nabi kita mengatakan sebaik-baik masjid bagi wanita di rumahnya. Nah kalau sholat Jumat itu wajib bagi wanita, jamaahnya tidak wajib. Ya sekalipun di rumah ya sholat Jumat. Kalau mau ke masjid jangan dilarang wanita ke masjid. Boleh juga, tapi jangan boleh memakai wangi-wangian, gitu kan? Ayo. Namun demikian, kalau tetap ada yang sholat duhur, silakan. Kita tanya mengutarakan tentang dalil kewajiban sholat Jumat tadi. Jadi kalau sholat Jumat itu wajib, sekalipun di rumah ya sholatlah sholat Jumat yang memegang dasar hadis itu, gitu kan? Ada yang memegang hadis yang do'if tadi, ya kalau tidak sholat Jumat di masjid, ya sholat di rumah sholat duhur. Nah, ada yang sholat duhur, ada sholat Jumat. Ya silakan. Kalau sholat Jumat berapa rekat? Ya 2 rekat kalau sholat Jumat. Kalau sholat duhur ya 4 rekat. Nah yang betul yang mana? Kita tidak usah tanya yang betul yang mana. Dalil yang kuat yang mana? Lah kita pakai lah. Maka kamu nanti tanya bagian brosur nanti. Sudah diterangkan panjang lebar di situ. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Sudah jam. Usaha cukupan sekian. Untuk saya sekarang kita ikuti penjelasan dari Bapak Dr. Jose Rizal dari Mercy yang akan menjelaskan tentang situasi saudara-saudara kita bagaimana di Mesir, bagaimana di Syria, dan bagaimana di Turki. Terus kalau memang sudah beliau jelaskan begitu, partisipasi apa yang akan kita bisa ambil untuk itu? Apakah kita perlu berpartisipasi atau sekedar kita mengetahui saja? Baik, saya rasa cukup dari saya. Sekian dulu. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada beliau, Bapak Dr. Jose Rizal dari Mercy. Monggo, saya silakan naik ke lain panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan doa kita kepada kaum muslimin yang betul-betul dengan tulus berjuang di jalan Allah, yang betul-betul dengan tulus mengabdikan dirinya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pagi hari yang cerah ini. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Dr. Andreas Ahmad Sukino yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sharing informasi mengenai Arab Spring, yaitu pergolakan di dunia Arab pada saat ini. Tetapi sebelum itu saya ingin melaporkan sumbangan bapak-bapak dan ibu-ibu kepada kami untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza, juga nanti termasuk masjid yang di belakang rumah sakit kita rehab, itu perkembangannya alhamdulillah. Nanti kita lihat gambarnya. Minta tolong gambarnya. Sumbangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu jumlahnya ratusan juta kepada kami, lewat kami ya. Bukan kepada Mercy, lewat kami gitu ya. Nah, ini dia. Ini rumah sakit Indonesia. Rumah sakit yang dibiayai oleh dana masyarakat Indonesia. Tidak ada uang sumbangan dari asing dan tidak ada sumbangan dari pemerintah. Jadi betul-betul berasal dari jamaah-jamaah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Di Solo, di Medan, di Padang, di Jambi, di Palembang, di Makassar, dan lain sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan orang Irian pun juga menyumbang. Dan insya Allah rumah sakit ini akan kita serahkan sebagai hadiah dari rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Ya, rakyat Palestina, ini perlu kita catat, karena kita tahu saudara kita di Palestina juga ada berbagai macam kelompok. Oleh sebab itu kita betul-betul berusaha berdiri di tengah-tengah saudara-saudara kita di Palestina. Makanya sumbangan ini disebut sumbangan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Jadi bukan kepada pemerintahan Palestina, tapi kepada rakyat Palestina. Dan insya Allah rumah sakit ini beserta masjid yang di belakang rumah sakit akan selesai awal tahun ini. Ya, awal tahun ini akan selesai insya Allah. Ini laporan kami yang pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban dari uang yang bapak-bapak dan ibu-ibu titipkan kepada kami untuk pembangunan rumah sakit ini dan perbaikan masjid di belakangnya. Mudah-mudahan amal ibadah ini menjadi amal ibadah yang luar biasa, karena rumah sakit ini besar sekali, 100 tempat tidur, ya, di atas tanah 1,65 hektar, 5 kamar operasi. Jadi yang terbesar insya Allah di Gaza. Dan ini adalah bukti kecintaan rakyat Indonesia terhadap rakyat Palestina. Kemudian rasa hormat saya juga kepada guru-guru kita di MTA. Salam dari teman-teman di Jakarta, sama dari teman-teman Mercy. Semoga kerjasama kita ke depan akan lebih baik lagi, terutama untuk persoalan-persoalan dalam negeri dan juga di luar negeri. Cuma memang akhir-akhir ini setelah 2 tahun ya, kita dihadapkan dengan berita yang membuat kita sedih melihat perkembangan di Timur Tengah. Terjadi pergolakan, dimulai dari kasus membakar diri seorang pedagang di Tunisia karena dia tidak diizinkan oleh, taruhlah kita katakan, tramtipnya di sana berdagang, dia merasa kecewa, kemudian membakar diri, lalu terjadi revolusi. Sehingga pemerintahan yang ada di Tunisia jatuh. Dan ini merembet sampai ke Libya, Mesir, dan Syria. Dan juga Turki sebenarnya. Nah, yang menjadi concern kita adalah yang dihajar oleh Arab Spring ini, yang ditumbangkan oleh Arab Spring ini, dengan segala kekurangannya, penguasa-penguasa negara-negara tersebut, mereka mempunyai komitmen yang cukup tinggi terhadap Gaza dan Palestina. Mungkin kita coba putar dulu sebuah pengakuan dari seorang jenderal Amerika Serikat, bekas Panglima NATO, bagaimana mereka merencanakan untuk merusak Timur Tengah, untuk menguasai, menghancurkan 7 negara di Timur Tengah. Rencana ini sudah dibuat dari tahun 91 sebenarnya. Ya, ini Jenderal Clark Wesley, ya. Dalam sebuah wawancaranya di Fora TV, dia menyatakan bahwa Amerika Serikat sudah lama ingin menghancurkan 7 negara penting di Timur Tengah. Ini bahasa Inggris, nanti kita coba sedikit terjemahkan. So did they tie Saddam to 9/11? He said no. He said, but I guess it's they don't know what to do about terrorism, and so they think, but they can attack states, and they want to look strong, and so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. We learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes. Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. And this country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. And that's why we're failing in Iraq. Because Iran and Syria know about the plan. Okay, stop doing that. All you have to do is read the... Jadi dia menerangkan bahwa Amerika itu mempunyai proyek namanya proyek for the New American Century. Ini sebuah proyek bagaimana membuat Amerika menjadi penguasa dunia. Nah, salah satu yang paling penting bagi penguasa dunia adalah menguasai sumber-sumber energi. Nah, kalau menguasai sumber energi, kita berbicara Timur Tengah. Oleh sebab itu, mereka ingin supaya Timur Tengah kacau. Nah, kalau kacau, mereka akan atur siapa yang berkuasa di Timur Tengah. Dan kalau sudah berkuasa, mereka akan atur penguasa tersebut supaya patuh kepada mereka. Selain untuk kepentingan energi, juga untuk kepentingan Israel. Supaya Israel aman posisinya. Nah, ini yang disebut dengan proyek for the New American Century. Kemudian lanjut mengenai Bernhard Henry Levy. Bernhard Henry Levy ini adalah seorang Yahudi, kelahiran Algeria, besar di Perancis, filosof, tetapi dia adalah provokator nomor satu untuk Arab Spring. Yes, I was not so unpopular for my involvement in Bosnia or for my involvement in Kosovo, or for my involvement in Libya. But if there is one involvement which sometimes has made me unpopular in my country, which is France, it is my commitment to Israel, the Jewish faith, the Jewish values. Nanti lihat bagaimana kegiatannya. Dia masuk ke Libya, dia masuk ke Mesir, Tunisia untuk memprovokasi, menumbangkan penguasa. Bernhard Henry Levy, provokator, the godfather dari Arab Spring sebenarnya. Ini dia di Mesir, di Sudan, dengan para rebel, sehingga Sudan terbelah negaranya sekarang. Kemudian di Libya bersama para petempur, ya, ini lawan Gaddafi semua nih. Ini statementnya dia, bahwa setelah Libya, selanjutnya adalah Syria. Yang di sebelah kiri, yang perempuan adalah Livni, arsitek penyerangan Gaza tahun 2008-2009. Ya, komandan penyerangan Palestina, tentara Israel, seorang agen rahasia Israel. Baik, stop dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi bisa kita lihat dari dua video tadi, ada statement dari Jenderal Bintang 4 Amerika Serikat, calon presiden Amerika tahun 2004 dari Partai Demokrat. Bukan Partai Demokrat sini, Demokrat Amerika. Nah, dia mengingatkan rakyat Amerika, kita ini adalah negara katanya, tapi kita diatur oleh sekelompok orang. Siapa sekelompok orang tersebut? Rumsfeld, Paul Wolfowitz ini bekas duta besar Amerika yang di Indonesia dulu, yang istrinya belajar gamelan di Solo kalau nggak salah dulu, ya. Nah, orang-orang seperti ini yang mengatur Amerika, dan mereka membuat keputusan itu tanpa adanya keputusan Kongres atau keputusan Senat. Jadi tidak ada keputusan DPR lah kalau di sini. Mereka menyerang Irak, mereka nyerang Irak. Mereka bilang Irak punya senjata kimia nuklir, ternyata tidak terbukti. Tapi rakyat Irak mati ratusan ribu orang. Dan itu ke muslimin. Nah, jenderal ini mengingatkan, kami sebenarnya sudah punya rencana menghancurkan 7 negara. Sudan, Libya, Irak, Iran, Syria dan Somalia, masuk Mesir mungkin barangkali. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya mereka bisa menguasai sumber energi dengan mengatur penguasa baru. Nah, kenapa Gaddafi diturunkan? Gaddafi memang ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, sisi baiknya, kalau sisi buruknya bapak-bapak dan ibu bisa baca di koran lah. Saya ingin menggambarkan sisi baiknya aja lah. Dia banyak membantu Gaza. Dia ingin membuat nilai tukar dinar di Afrika. Jadi minyak Libya kalau dijual itu harus dibayar dengan dinar. Nah, kalau dibayar dengan dinar, Barat tidak punya emas. Barat tidak punya emas untuk membayar beli minyak. Dan di Libya sekolah gratis, ya, tingkat kemakmuran paling tinggi di Afrika, Cuma memang ada problem, tidak ada demokrasi di sana. Ya, soal demokrasi ini juga masih masalah yang diperdebatkan. Ya. Dan memang dia keras. Nah, atas alasan itulah sebenarnya Gaddafi diturunkan. Dia ingin merubah sistem tukar dengan dinar. Dan dinar ini adalah salah satu alat dari Zionis untuk menguasai dunia. Maksud saya mata tukar ya, bukan dinarnya. Mereka ingin mengganti dinar dengan uang kertas. Nah, kertas kalau dihargai 200 ribu, siapa yang jamin? Misalnya 100 dolar, siapa yang jamin? Gak ada emas yang menjamin. Karena Barat tidak mempunyai emas yang cukup. Nah, oleh sebab itu, mereka ingin menghancurkan orang-orang yang berusaha menegakkan prinsip-prinsip Islam di dalam kehidupan. Salah satu adalah dalam perdagangan. Perdagangan apa? Perdagangan yang menjadikan emas sebagai alat tukar. Dahsyat kalau emas jadi alat tukar. Bisa kolaps Eropa. Akhirnya Gaddafi diturunkan dan terbunuh. Siapa yang terlibat? Amerika, Prancis, dan NATO. Dibantu oleh orang-orang dari Benghazi dan Misrata. Termasuk juga ada dari kelompok-kelompok apa namanya? Kelompok-kelompok perlawanan. Yang kita sedihkan adalah kita bergerak atas genderang orang lain. Jadi orang lain yang main genderang, kita yang menari. Sedangkan korban adalah kaum muslimin. Di Libya itu korban sudah puluhan ribu waktu itu. Nah, kemudian Mesir. Mesir, Presiden Husni Mubarak diturunkan. Memang beliau kurang terbuka dan keras dan tidak membiarkan masuk Gaza dengan leluasa. Tapi ini akibat perjanjian Camp David yang dirintis oleh pendahulunya, Presiden Anwar Sadat. Nah, setelah beliau diturunkan, diganti oleh Presiden Morsi. Nah, beliau juga diturunkan dengan korban yang cukup banyak kemarin, yang membuat kita merasa terenyuh gitu. Nah, di Libya, di Syria, terjadi juga hal yang sama. Presidennya mau diturunkan oleh rakyatnya. Tapi kalau kita lihat, selama 2 tahun konflik Syria, usaha untuk penurunan makin sulit. Kenapa makin sulit? Ya tentu tidak lepas dari dukungan masyarakat juga terhadap pemerintahannya. Kalau dukungan tidak ada, seperti di Mesir, langsung gampang ditumbangkan. Nah, makin lama makin sulit, akhirnya Amerika tidak sabar. Nah, sebentar lagi Amerika akan mulai melakukan usaha-usaha untuk menyerang Syria. Nah, siapa yang membantu Syria? Barat dan negara Arab juga, yaitu Qatar dan Saudi Arabia. Nah, persoalan Syria, Saudi Arabia bergandengan tangan dengan Qatar. Tapi persoalan penurunan Presiden Morsi, Saudi Arabia dengan Qatar pecah kongsi. Pecah kongsi. Saudi Arabia bersama UAE dan Kuwait itu mendukung militer. Qatar mendukung Presiden Morsi. Dan Saudi Arabia mendukung Partai An-Nur, ya, Partai Salafi, untuk bekerja sama dengan militer menumbangkan Morsi. Jadi ruwet konflik ini. Kita dimain-mainin aja oleh yang tadi itu. Kita dimainin, kita diadu domba, dan korbannya kaum muslimin. Sedangkan mereka, apa tujuannya? Ingin menguasai sumber energi di Timur Tengah. Bagi Qatar bagaimana? Bagi Qatar itu bisnis. Dia punya rencana bisnis untuk penyaluran pipa gas dari Qatar melalui Syria, Turki untuk disalurkan ke Eropa. Nah, Qatar dan Saudi menjadi alat Amerika untuk konflik Syria. Tapi untuk Mesir, mereka pecah kongsi. Jadi betapa ruwetnya Arab Spring ini. Tapi yang paling menjadikan kita, yang korban kaum muslimin. Nah, untuk hal Syria, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nanti kita putarkan, silakan. Syekh Yusuf Qardawi mendukung jihad ke Syria. Imam Masjidil Aqsa tidak mendukung jihad ke Syria. Termasuk juga Syekh Al-Buti. Alladzina mazalu waqifina ma'a nizam ma'al 'ilm an fihim man yanwi li shiqaq wa la yatamakkan min dhalik. Ini Syekh Yusuf Qardawi. Ana a'lam ana alladzina ya'maluna ma'a as-sulta yajib an nuqatilahum jami'an. Askariyin, madaniyin, ulama, jahilin. اللي يكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتدبرة في الأرض التي قتلت الناس بغير حق هو ظالم مثلها يأخذ ما حكمها. فكل من يعني يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء. إذا كان في واحد مظلوم الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه وسيأخذ حقه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كما يقول القرآن. Ini Imam Masjid Al-Aqsa. Dia menentang jihad Syria. Bahkan dia katakan jihad Syria itu suatu kebohongan. كذب بهتان ولا ينبغي لنا أن نتأخر عن تكذيبهم ولا عن كشف زيفهم وضلالهم. لو كانوا صادقين مصيبين كانت بلادنا أولى بمثل هذا. أقصد بيت المقدس فلسطين. كانت علما معلما معروفا من 60 سنة وزيادة. أين هم منها؟ ولو دعوا مرة أو مرتين فلما لم يجيش ويجندوا مثل ما فعلوا هذه المرة؟ لما صارت بوابة الجنة من دمشق ومن الشام؟ كنا جيرانها في فلسطين وفي غزة وفي بيت المقدس. أولئك كذبة خونة. ولا يكون الجهاد بين أهل الملة الواحدة والدين الواحد والجيران في البلد الواحد. ذلكم ليس بجهاد، هذا مرضات لأعدائنا وأولياء أعدائنا. كذبوا بدلوا. Okay. Jadi dia menyatakan jihad yang paling apa itu adalah jihad untuk Palestina, jihad merebut Al-Aqsa. Ini jihad yang bagi kaum muslimin tidak ada fitnah sebenarnya. Kalau jihad-jihad yang lain itu menimbulkan problem di kalangan kaum muslimin. Ulama saja berbeda pendapat antara Syekh Yusuf Qardawi dengan Imam Masjid Al-Aqsa dan juga dengan Asy-Syahid Imam Al-Buti di Syria. Ya, Imam Al-Buti ini adalah ulama dari mazhab Syafi'i Asy'ari. Dia sangat terkenal berusaha menasihati kedua belah pihak yang konflik, tapi dia terbunuh karena bom bunuh diri. Kemudian saya ingin menyampaikan juga pandangan dari seorang bekas komandan Al-Qaeda, teman karib dari Ayman Az-Zawahiri, namanya Syekh Nabil Naim. Singkat saja barangkali. Jadi bisa dibayangkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu bagaimana galaunya umat saat ini untuk menentukan sikap. الشيخ نبيل حضرتك قضيت سنوات طويلة فيما يسمى الجهاد والعمل الجهادي في مصر ثم في أفغانستان وكان كثير من أو معظم علماء المسلمين أفتوا بوجوب الجهاد في أفغانستان لإخراج القوات الشيوعية منها وبناء عليه إحنا رحنا ذهبنا إلى أفغانستان. Ini seorang yang luar biasa track record-nya dalam jihad. Ya, dia termasuk juga orang yang melakukan gerakan terhadap pembunuhan Anwar Sadat. Dan dia dihukum di penjara. Nah, sekarang dia menasihati para pejuang-pejuang yang berjihad di Syria. Hati-hati, kalian dipermainkan nanti oleh Amerika dan NATO. Tidak ada Amerika dan NATO akan mengizinkan kalian untuk mendirikan khilafah atau menegakkan syariat. Kalian hanya akan menjadi alat saja buat sementara. Sama kejadiannya seperti di Libya. La'anallahu man ayfazha wa ana shayf inni ikhwani fi Suriya alladhi qatlu wa ana la ashakkik fi nawayahum khassatan muqatina al-ard. Oke, ini nanti bisa diunduh di YouTube saja bagi teman-teman. Judulnya cari di YouTube Nabil Naim, ya, Nabil Naim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru kami yang kami hormati, posisi saya dalam hal ini adalah ingin mengingatkan kaum muslimin bahwa kita dipermainkan, bahwa kita diadu domba, bahwa kita akibat dipermainkan diadu domba, umat Islam terbunuh di Mesir, di Libya, dan di Syria. Nah, negara-negara yang dikacaukan ini sebenarnya adalah negara-negara yang secara militer sangat kuat. Irak kuat secara militer. Syria kuat secara militer. Mesir kuat secara militer. Libya kuat secara militer. Dan mereka sikapnya jelas terhadap Israel. Nah, negara-negara ini yang dikacaukan sekarang. Kalau Irak sudah jelas hancur lebur sekarang. Setiap hari ada bom mobil. Saling bunuh antara kaum muslimin. Libya sampai saat ini gak tenang. Suku terbesar di Libya yang merupakan pendukung Gaddafi tidak puas dengan orang-orang Misrata dan orang-orang Benghazi. Karena mereka menganggap ini orang Misrata dan Benghazi antek barat yang menghancurkan Libya. Dan ternyata benar, begitu Gaddafi turun, minyak Libya dikuasai oleh barat. Sedangkan pejuang-pejuang muslimin yang pejuang-pejuang yang notabene disebut mujahidin untuk menumbangkan Gaddafi hanya menjadi alat. Setelah Gaddafi tumbang tidak mendapatkan peran yang berarti untuk mengatur Libya. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Nabil Ma'in terbukti. Nah, ini yang kita harapkan kepada umat Islam, supaya cerdas, supaya tulus dalam melihat persoalan. Tulus dan cerdas ini penting. Kalau cerdas ngakali juga repot. Kalau tulus saja gak punya wawasan juga repot. Gak ngerti. Jadi harus ada kombinasi antara ketulusan, keikhlasan, dan kecerdasan. Yaitu punya ilmu, wawasan, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak mudah diadu domba. Nah, apa yang terjadi di Indonesia seperti yang dialami oleh MTA, ini kan juga nuansa-nuansa adu domba. Perbedaan di dalam Islam, ya apalagi soal siasah, soal yang tidak penting, itu biasa. Tinggal kita duduk, ya, orang-orang yang mengerti ilmu agama ini berdiskusi. Jangan diserahkan persoalan perbedaan kepada orang awam. Kalau diserahkan soal perbedaan kepada orang awam, berkelahi. Ya, berkelahi. Nah, disinilah fungsi orang yang cerdas, mempunyai ilmu, dan tulus untuk menyatukan umat ini. Pasti orang-orang yang bersekolah, yang mendalami ilmu agama, sadar betul bahwa dalam Islam ini ada perbedaan-perbedaan masalah fikih. Ada perbedaan-perbedaan masalah memahami hadis. Ada perbedaan-perbedaan dalam memahami persoalan strategi. Itu disadari itu. Pasti mereka sadar. Cuma kalau sudah berbicara hawa nafsu, berbicara nafsu berkelompok, kita berkelahi. Orang pintar menutupi perbedaan ini. Tidak menjelaskan kepada orang awam, kita ada perbedaan, tidak usah ribut. Itu biasa, gitu. Asal bukan masalah pokok. Ya, masalah pokok itu misalnya cara sholat misalnya. Ya kan? Cara sholat misalnya diangkat kaki satu, enggak ada contohnya. Ya kan? Nah, perbedaan itu yang harus dijelaskan oleh orang yang punya ilmu. Jangan orang yang punya ilmu ikut membodohi masyarakat awam. Masalah kunut tadi diserangkan oleh guru kita. Mau kunut silakan. Tidak kunut juga enggak apa-apa. Ya kan? Mau sholat 11 rakaat silakan, tarawih. Sholat 23 rakaat juga boleh. Enggak sholat juga enggak apa-apa, karena enggak wajib. Enggak sholat tarawih maksudnya, bukan enggak sholat wajib, ya sholat wajib wajib, ya. Jadi orang punya ilmu itu menjelaskan bagaimana agama ini sebenarnya. Jangan dibodohi orang awam. Kalau dibodohi orang awam, bentroknya dahsyat. Nah, mudah-mudahan ya kedatangan kami di sini bisa membuka apa namanya hati kita semua, pikiran kita semua, bahwa kita umat Islam ini satu batang tubuh. Satu batang tubuh. Satu nabi, satu kitab suci, dan satu Tuhan. Bahwa ada perbedaan, iya, tapi tidak membuat kita saling menyerang, apalagi membunuh saudara-saudara kita. Kalau persoalan perbedaan ini dibawa ke tingkat orang yang terdidik, enak kita menyelesaikannya. Tapi kalau diselesaikan di lapang, di lapangan, yang berbicara itu otot. Otot gitu. Nah, kalau yang berbicara otot, konflik. Nah, saya khusus datang ke Solo ini, salah satu misinya adalah demikian. Untuk menyamakan visi perjuangan kaum muslimin. Jangan ikut dengan genderang yang ditabuh oleh musuh agama ini, yaitu para Zionis. Para Zionis ini memperalat Amerika. Karena lobi-lobi Zionis di Amerika sangat kuat. Nah, seharusnya ini diketahui oleh umat Islam. Kita tidak memusuhi orang Yahudi, tetapi kita memusuhi pemahaman Zionis yang sangat berbahaya. Itu harus dibedakan ya. Para nabi kita juga orang Yahudi. Daud, ya, Isa, Zakaria, Isa, dan lain sebagainya. Dan juga ada orang Yahudi yang tidak suka dengan pemahaman Zionis ini. Karena pemahaman Zionis ini sangat berbahaya. Mereka tidak menganggap orang yang di luar kelompok mereka itu manusia. Itu persoalannya. Bukan ini dibuat-buat. Tapi mereka tidak menganggap manusia yang di luar kelompok mereka itu manusia. Sehingga mereka itu boleh membunuh anak kecil, ya, menyerang negara orang lain, melanggar aturan PBB dan lain sebagainya. Nah, kenapa negara kita tidak mengakui Israel? Karena sikap-sikap Israel seperti itu, menjajah tanah Palestina. Jadi kenapa, bukan kena kebencian, ya, kebencian yang membabi buta maksud saya. Di konstitusi kita jelas bahwa penjajah itu tidak diizinkan oleh konstitusi kita. Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu konstitusi kita. Jadi warga negara Indonesia, kalau merasa warga Indonesia, dia harus mengikuti konstitusi ini. Karena kita sudah menderita pernah dijajah. Dan negara Palestina merasakan hal itu sampai saat ini. Mereka tidak merdeka, dijajah. Kita alhamdulillah bebas secara fisik, walaupun secara ekonomi tidak misalnya mungkin. Tapi secara fisik kita bisa bersuara, bisa berdiskusi. Tapi ekonomi kita yang mengalami kesulitan. Dolar kita sudah 11.000 sekarang. Ya. Coba kalau kita menggunakan emas. Coba kalau kita menggunakan barter dalam bisnis. Tidak laku itu dolar. Ya. Bikin aja dolar banyak-banyak, kita barter aja tuh bisnis. Nggak laku tuh uang kertas. Tapi kalau kita mulai bergerak ke arah sana, kita akan dihancurkan. Nah, itu yang terjadi terhadap Gaddafi. Dengan segala kelemahan dan kelebihan beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah saya diberi kesempatan karena tugas seperti ini sebenarnya berat. Ini adalah koreksi internal umat Islam sebenarnya. Mengkoreksi, mengevaluasi internal ini berat. Karena pasti banyak yang tidak suka. Pasti banyak yang tidak suka. Tetapi ini harus disampaikan. Korban sudah banyak. Karena persoalan adu domba ini. Jangan persoalan ini sampai pula ke Indonesia. Nah kalau sampai ke Indonesia, negara kita yang rugi. Dan kita akan menjadi negara yang diobok-obok lagi oleh tangan-tangan yang itu tadi. Akhirnya barang tambang kita dikuasai mereka, sumber daya alam kita dikuasai mereka, ya, pemimpin kita diatur oleh mereka, sehingga pemimpin kita menjadi budak dari mereka. Kita usahakan pemimpin kita adalah orang yang mempunyai kemerdekaan. Orang yang mempunyai integritas, yang berani menegakkan kepalanya, membela rakyatnya dalam rangka mempertahankan negara dan apa namanya negara dan bangsa ini. Sudah tentu agama ikut di sana, karena kita mayoritas Muslim. Kalau kita mempertahankan bangsa Indonesia, berarti kita mempertahankan mayoritas sebenarnya. Dan mayoritas apa? Kaum Muslimin. Itu nggak usah disebut lagi sebenarnya. Jadi kalau kita bicara bangsa Indonesia, kita bicara mayoritas. Tapi bukan berarti kita juga mengabaikan saudara-saudara kita yang minoritas. Mereka mempunyai hak yang sama dengan kita. Mempunyai hak keadilan yang sama juga dengan kita. Nah, cara pandangan-pandangan Islam seperti ini harus kita sampaikan dengan baik kepada para apa? Kepada kaum Muslimin. Supaya kita menjadi umat yang terpilih, yang dihormati, yang memang dikagumi, dan memang pantas menjadi khalifah. Kalau kita bisa memberikan keadilan kepada semua manusia, kita pantas menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifatul Ard. Kalau kita tidak bisa memberikan keadilan kepada umat manusia, tanaman, tumbuhan, alam ini, kita tidak pantas menjadi khalifah. Jadi tugas kita sebagai manusia berat, Bapak dan Ibu. Dan kalau kita jalankan, insya Allah, Allah meridhoi kita. Jadi agama ini tidak aja sekedar sholat, tapi banyak yang bisa kita pelajari dan kita gerakkan supaya kita terjaga. Ya. Misalnya kita beribadah dengan baik di rumah, tapi karena sistem di luar kacau balau, ya kita akhirnya ikut juga kacau balau. Nah itu yang ingin kita nasihati pemerintah, supaya jangan mengikuti sistem yang tidak valid, yang sudah terbukti gagal. Oleh sebab itu, ayo kita sama-sama berdiskusi. Diskusi intinya, ini pasti terjadi perbedaan pendapat lagi. Diskusi. Apa argumentasi Anda, apa argumentasi kita. Ini sistem yang baik. Coba Anda kasih tahu, mana kelemahannya. Ya mudah-mudahan, ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, maju, karena umatnya yang mayoritas Islam juga cerdas dan berpikiran terbuka, toleransi. Toleransi bukan toleransi dalam tauhid ya, toleransi dalam bermuamalah. Terima kasih banyak, maaf atas kesempatan yang diberikan pada saya pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata yang tidak tepat, saya tahu apa yang saya sampaikan tidak disetujui semua, tetapi sekurang-kurangnya saya berusaha untuk menyampaikan, kita sedang diadu domba. Jangan ikut gendang tarian orang lain. Selamatkan umat Islam. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yose tetap di panggung. Ya. Di tempat. Saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada waktu yang bisa kita manfaatkan karena sudah cukup lama Dr. Yose setelah dari sini mungkin langsung terbang ke Gaza, sehingga tadi sudah sampaikan partisipasi kita sudah diwujudkan walaupun belum selesai. Untuk itu kami berikan masing-masing lantai satu penanya. Dari lantai satu silakan langsung sebutkan, nanti pegang mic dulu, sebutkan mic-nya nomor berapa. 16. Ya, 16, lantai kemudian 2. Lantai 2. Lantai 2 16, lantai 1 silakan siap, lantai 3 belum siap, lantai 4 silakan. Tidak ada, kembali ke lantai 1. 36, lantai 4. Lantai 4 36, silakan lantai 1 dan 3. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada langsung ke nomor 16, sebutkan nama dari mana dan dua pertanyaan dulu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Babang dari cabang Kasihan Bantul. Yang ingin saya tanyakan tadi dari liputan seorang jenderal tadi, itu apakah itu murni karena mereka istilahnya sadar dengan tindakan-tindakannya sehingga membeberkan ke umat Islam, atau dari kalangan kita yang sengaja mencuri rekaman tersebut? Itu yang ingin saya tanyakan. Ataukah itu juga termasuk salah satu cara mereka untuk menjebak kita sebagai muslim? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan ke mic 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pengalaman berhubungan dengan orang Yahudi di Amerika. Nama Joko Saputro, gelombang 12 dari Solo. Saya punya pengalaman waktu jadi kerja di kapal pesiar yang beroperasi di Amerika itu. Yang tamunya adalah orang Yahudi. Jadi kalau kita mendapat tamu orang Yahudi, wah itu sudah panas dingin itu keluarin. Karena mereka mengerjain itu jongosnya, kebetulan bekerja di bagian restoran itu. Jadi permintaannya macam-macam, sulit dilayani dan sebagainya itu. Jadi kalau apa itu pengalaman saya itu. Pertanyaan saya begini, saya takutnya pemimpin-pemimpin kita itu jadi bulan-bulanan orang Yahudi ya, karena yang menguasai Amerika itu. Apakah kira-kira betul apa tidak itu pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dok, silakan bisa dijawab. Ya. Video tadi itu adalah video yang bisa itu terbuka. Jadi kalau kita lihat struktur masyarakat Amerika ini tidak semuanya pula mendukung. Coba kita lihat ya, George W. Bush itu bisa dikalahkan oleh seorang Obama yang notabene berkulit hitam. Sekitar tahun 70-an, 80-an, itu orang kulit hitam di Amerika, itu kalau masuk bus itu terpisah duduknya. Dan sampai saat ini masih ada diskriminasi. Tapi enggak sedasar tahun 70-an, 80-an. Tetapi kenapa George W. Bush bisa kalah oleh Obama? Karena rakyat Amerika merasa ditipu banyak oleh George W. Bush melalui peristiwa 9/11 misalnya dan persoalan ekonomi lainnya. Dan Barack Obama terpilih yang kedua itu tidak didukung oleh Yahudi. Sebenarnya Yahudi mendukung lawannya. Nah, tetapi di Amerika ini yang berkuasa bukan hanya presiden, tetapi ada Kongres dan ada Senat. Nah, anggota Senat dan anggota Kongres itu binaan lobi-lobi Zionis. Saya lebih suka menyebutnya lobi-lobi Zionis. Karena kalau Yahudi konotasinya itu suatu etnis. Karena orang Yahudi ada yang juga tidak setuju dengan persoalan seperti ini. Nah, lobi-lobi Zionis itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan negara Israel. Ya, apapun yang terjadi, negara Israel adalah negara orang-orang orang yang mempunyai pandangan politik Zionis. Karena itu tanah yang dijanjikan. Itu apa pemahaman mereka. Nah, masyarakat Amerika ini kalau kita lihat sekarang timbul kesadaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat di media maya itu gerakan Occupy Wall Street misalnya. Gerakan Occupy Wall Street itu gerakan 99% people against 1% people. Jadi 99% masyarakat melawan 1% masyarakat. Siapa 1% masyarakat tersebut? 1% masyarakat tersebut adalah orang yang menguasai bank sentral, orang yang menguasai ekonomi, dan orang yang menguasai lobi-lobi tingkat tinggi di Amerika Serikat. Wall Street misalnya. Makanya mereka anti. Kenapa? Karena kasus beberapa satu tahun yang lalu ekonomi Amerika tempat anjlok itu kan disebabkan oleh perilaku yang orang yang 1% ini. Nah, jadi di Amerika itu juga ada orang-orang Amerika yang punya kesadaran dan tidak suka dengan yang namanya Rumsfeld, yang namanya Paul Wolfowitz, yang namanya Richard Perle, yang namanya Madame Albright. Ini orang-orang yang jumlahnya sedikit, tapi menguasai lobi-lobi untuk menentukan kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri dan ekonomi tentunya. Banyak orang Amerika nggak puas, tapi kena kuatnya lobi mereka, orang ini nggak bisa menang. Salah satu ya contohnya Jenderal Clark Wesley itu, dia maju dari Partai Demokrat untuk Presiden Amerika Serikat tahun 2004 dengan isu menyadarkan Amerika, warga negara, supaya warga negara Amerika Serikat itu sadar bahwa ya kita orang Amerika, jangan mau diperalat gitu. Kira-kira gitulah misi kampanyenya waktu itu. Jangan diperalat oleh orang-orang model Paul Wolfowitz, ya Richard Perle, Rumsfeld dan lain sebagainya yang merupakan manusia-manusia elang. Disebut di buku-buku itu manusia-manusia elang yang mempengaruhi presiden. Nah, kesadaran seperti itu banyak di Amerika, tetapi tetap keputusan itu di Kongres dan Senat. Nah, penyerangan yang akan datang ini di ke Syria, ini Amerika tidak mengindahkan fakta-fakta yang belum bakal mengindahkan fakta-fakta yang ditemukan oleh tim investigasi di Syria. Amerika hanya ingin persetujuan Kongres. Sebelumnya, waktu menyerang Irak, dia tidak perlu persetujuan Kongres. Hanya mendengarkan Rumsfeld. Ya. Jadi, Amerika kalau kita bedah secara anatomi, struktur masyarakatnya itu beragam. Beragam sekali. Kira-kira itu jawaban pertama. Jawaban kedua, persoalan ya Yahudi tadi, saya lebih suka menyebutnya dengan istilah Zionis. Karena bersama saya waktu itu demo di perbatasan Israel, Global March di Jerusalem, itu juga ada rabi-rabi Yahudi yang menentang pendirian negara Israel. Jadi memang kita harus adil ya. Harus adil dalam memperlakukan orang yang bermusuhan dengan kita. Itu salah satu sikap umat Islam juga. Ya, kita gak takut dikhianati dan lain sebagainya dengan bersikap adil itu. Karena kita umat yang terbaik, insya Allah. Baik, dipersilakan lantai 1, 2, 3, 4 lagi. Nomor 5. Nomor 5 di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2, ya. Terus lantai berikutnya. Ibu-ibu tidak ada? Di lantai 2 maupun lantai 3? Baik, tidak ada. Lantai 4? Lantai 1, Ustaz. Ya, saya nomor 2. Berapa? Mai. 2. Nomor 2. Ya. Baik, dipersilakan lantai 2 dari nomor 5. 27. Nomor 27 lantai 1. Nomor 27? Iya, lantai 1 nomor 27. Oh, baik, baik. Sudah dimulai dari lantai 2, nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Umar Said dari Wonogiri, mau bertanya Bapak Ustadz, apakah pengadu dombaan ini udah memasuki negara kita Indonesia, dan apakah bantuan-bantuan dari Zionis yang saya pernah membaca surat kabar yang pernah ada seorang Zionis yang mengembangkan ekonominya, yaitu mengembangkan ekonomi di Indonesia lewat seseorang yang yaitu ketua organisasi yang terbesar, ya kemudian mengembangkan seperti tidak usah ditertawakan, tidak usah ditertawakan. Silakan Pak, ya, terus yuk. Ya. Seperti membuat jalan tol dan sebagainya dengan atas nama pemimpin yang berbangsa Indonesia tadi, dan apakah itu bisa berlanjut sampai akhir zaman nanti, dan apakah kemudian perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di Indonesia ini, apakah itu termasuk apa namanya rencana orang Barat tadi supaya bangsa Indonesia yang mayoritas Islam itu bisa berpecah belah seperti negara-negara Timur Tengah tadi. Baik, saya kira sudah. Cukup sekian. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan mic nomor 27. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kami Pak Slamet dari Cabang Gunung Kerjo. Kami sebagai umat Islam sangat prihatin sekali terhadap kejadian-kejadian yang di Timur Tengah. Mudah-mudahan Indonesia tidak termasuk yang diadu domba seperti mereka. Yang kami tanyakan adalah sikap apa yang mesti kita ambil, seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi, banyak SMS-SMS yang masuk bahwa seolah-olah MTA ini tidak mempunyai kepedulian dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Yaitu sekali lagi yang kami tanyakan adalah sikap seperti apa yang mesti kita ambil dalam berpartisipasi mengenai peristiwa-peristiwa yang berada di sana. Kalau di Gaza kita sudah jelas, yaitu berpartisipasi di dalam rakyatnya, yaitu mendirikan sebuah rumah sakit dan lain sebagainya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, mic nomor... Sudah. Tes. Putri, silakan. Boleh, kita kasih. Yuk, lantai berapa? Dari lantai 3. Ya, silakan. Nomor 34, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagai seorang siswa yang setiap harinya dididik oleh guru sesuai tuntunan agama. Ini siswa apa mahasiswa? Ini baru siswa, Ustaz. Oke. Mendengar berita seperti itu, kami merasa miris dan terdorong ingin membantu. Tetapi kami sadar, kami ini hanya seorang siswa dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Yang itu maksudnya bersifat real, apalagi kami seorang wanita. Itu mohon saran dan nasihatnya dari Ustaz, agar kami sebagai siswa itu bisa membantu rakyat-rakyat di sana, termasuk di Palestina dan di Arab yang sedang terjadi pergolakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan dok untuk menanggapi. Dari Pak Slamet dulu kali ya. Sikap apa yang mesti kita ambil? Ya, ini alhamdulillah MTA sudah berperan di Gaza dalam mendirikan rumah sakit Indonesia Gaza dan insya Allah juga masjid di belakangnya. Jadi bantuan bapak-bapak sudah sampai, alhamdulillah. Cuma untuk yang ke depan mengenai konflik Timur Tengah ini memang agak, ya terus terang saya agak ruwet ya. Agak ruwet. Mungkin ya kalau kita melihatnya agak bersabar nih. Agak bersabar dalam artian, ya kita membangun kesadaran bahwa kita diadu domba. Itu penting dulu. Ya. Itu penting kan supaya konflik ini tidak berlanjut terus. Nah, kalau sudah dibangun kesadaran ini, insyaallah biaya yang kita keluarkan untuk menanggulangi permasalahan juga tidak banyak. Ya, karena juga akan dilakukan kerjasama dari berbagai kelompok untuk misalnya pengungsi, orang yang terlantar di perbatasan misalnya, dan untuk orang yang luka-luka di dalam pertempuran misalnya. Nah, kita dalam menolong orang tentu tidak melihat siapa yang kita tolong. Ya, kita tidak tanya agama mereka, kita tidak tanya aliran politik mereka, ya kita tolong aja. Yang bisa kita lakukan sekarang kita ini saling menasihati, karena konflik ini mulai masuk ke Indonesia, ya, nuansanya itu masuk ke Indonesia. Ya, kita diadu domba oleh hal-hal yang tidak penting, seperti misalnya yang dialami oleh MTA misalnya. Ini kan. Ya, orang menjelaskan agama berdasarkan Al-Quran, ya kan, tidak memaki-maki, tidak menyalahkan orang lain, ya kenapa harus diserang gitu? Ya. Nah inilah yang perlu juga kita sampaikan, bahwa nafsu berkelompok ini harus ditempatkan pada porsi yang tepat. Kita berkelompok penting, tapi kelompok itu merupakan bagian dari jamaah muslimin. Nah, kesadaran ini yang harus kita sampaikan. Ini jauh lebih penting nih, termasuk pada ukhti yang siswa SMA tadi. Ini jauh lebih penting kita lakukan untuk melakukan kampanye. Bahwa kaum muslimin itu bersaudara. Berbeda ada, tapi tidak membuat kita untuk saling menyerang secara kekerasan. Apalagi kalau sampai terbunuh, merusak dan lain sebagainya. Kalau ingin betul menjadi kejelasan, buka forum diskusi yang kecil. Jangan seperti ini, kalau seperti ini gak sampai nanti pesannya. Ya. Kalau ini kita bicara hal-hal yang umum saja. Tapi kalau ingin mendalam, kita bentuk diskusi kecil antara ulama, ustadz, aktivis. Supaya kita bisa bertukar informasi, melakukan adu argumentasi. Tentu dengan hati yang ikhlas mencari kebenaran. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat di antara kaum muslim ini memang sengaja diciptakan, diperbesar. Perbedaan ada, tapi perbedaan itu yang menjadi persoalan cara menyikapinya. Nah, cara menyikapi ini yang dikompori, diprovokasi oleh mereka. Supaya kaum muslimin ini berkelahi. Supaya berkelahi. Kalau gak ada perbedaan, gak ada lah ilmu fikih kan. Ilmu fikih itu kan ilmu perbedaan sebenarnya. View dari para ulama. Ya, pandangan dari para ustadz dan para ulama. Nah, cuma menyikapi ini yang penting. Nah, menyikapi itu harus dengan akhlak yang baik. Akhlak yang ikhlas. Para ulama juga begitu. Kalau kita lihat cerita-cerita ulama terdahulu, ya pendapat saya berbeda dengan Anda, tapi saya akan dukung Anda dengan pendapat Anda. Jadi enak gitu. Nah, orang-orang ini yang dia mainkan adalah nafsu angkara murka kita. Ini kelompok ini berbeda. Nanti Anda kehilangan jamaah kalau dibiarkan dia dakwah terus. Nah, ini yang dimainkan oleh mereka. Hasutan. Nah, kalau para petinggi dari kelompok tersebut terpancing dengan hawa nafsu ini, ya akhirnya kita konflik. Tapi kalau ikhlas, insya Allah, kita bisa selesaikan dengan enak. Intinya ikhlas. Kebenaran bisa pada pihak Anda, bisa pada pihak saya. Ya. Tapi insya Allah, dengan perbedaan itu, kita mencari sama-sama titik temu. Itu penting. Nah, para ukhti yang tadi dari siswa SMA, saya rasa peran ukhti juga penting untuk misalnya berdiskusi, menciptakan forum diskusi untuk masalah ini. Karena persoalan ini sudah masuk ke Indonesia. Dikipas-kipas. Ya. Dikipas-kipas supaya terjadi konflik horizontal gitu. Ya, bukan peristiwa Ambon yang terjadi, ya. Peristiwa antar umat Islam yang terjadi, konflik. Sikap yang kita ambil yaitu tadi, untuk masalah Timur Tengah kita menasihati saudara kita. Menasihati. Kalau kita berpihak pada kelompok ini makin runyam, berpihak pada kelompok ini makin runyam. Menasihati, Anda sedang diadu domba. Dan untuk saudara-saudara kita Indonesia, jangan bawa sikap adu domba itu ke negara kita. Supaya kita kaum muslimin di Indonesia ini, yang pada hakikatnya adalah jamaah yang diharapkan sebenarnya memimpin Islam di dunia. Kenapa? Karena orang Indonesia lebih humble, lebih soft, lebih apa namanya, ada tata krama dan lain sebagainya. Banyak orang yang berharap terhadap jamaah muslimin di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan kita. Dok, masih satu termin lagi, Dok. Ya, silakan. Ya, silakan. Kami buka satu termin lagi. Monggo. Nomor berapa, Max? 8. Nomor 8, yuk. Nah, yang 32. Lain. 32. Halo. 35. 35. 37. 36. 35. Lantai 1. Bentar. 36. 27 Pak, 27 dari lantai 1. Nomor 27. Ya. 36 lantai 4. 36 lantai 4. 40. 35 lantai 40. Ya. Nah, karena saking banyak maka satu penanya satu pertanyaan. Yuk dimulai. 27 dari, lantai dari 8 dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Saya pertanyakan mengenai ini konflik Suriah. Ya. Di mana nama alamat sudah disebutkan? Andi dari Solo. Oke. Yang saya tanyakan singkat saja, yaitu untuk mengenai kepentingan-kepentingan barat di Suriah sendiri. Kita tahu bahwasanya akan terjadi intervensi militer oleh Amerika kepada Suriah dengan dalil bahwasanya penggunaan senjata kimia. Yang saya tanyakan, Suriah didukung oleh Rusia dan sekutunya. Sementara Amerika itu hendak mengintervensi dengan alasan senjata kimia. Dan saya tanyakan, peran mujahidin di sini sebagai yang tulus ikhlas membela agama Allah, ini di mana? Gitu. Seolah-olah mujahidin kan diadu domba, ini ada tiga titik. Barat ini kepentingan sendiri, mujahidin juga ini kepentingan sendiri, Rusia pasti juga punya kepentingan sendiri di Suriah. Lah, yang seperti ini, sebenarnya kepentingan-kepentingan apa yang melatar belakangi ketiga elemen tersebut untuk sama-sama berkonflik di Suriah. Terima kasih. Baik. 32, Mike. Setelah itu nanti 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya Fani dari mahasiswi. Di Solo? Ya. Ya. Dari konflik-konflik yang sudah-sudah, seperti yang sekarang ini kan yang lagi hangat di Mesir. Di Mesir ya Pak. Nah, itu kan seperti Presiden Mursi, itu kan disembunyikan istilahnya. Jadinya kita nggak ada yang tahu di mana Mursi berada. Terus yang sekarang mengkudeta itu militer. Kenapa kok militer di sana itu kedudukannya lebih kuat dibanding dengan posisi Mursi sebagai presiden seperti itu. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pemerintahan di Indonesia yang semrawut seperti ini? Sedangkan kita yang anak muda ini, kita ingin memimpin yang lebih baik dari orang-orang tua, bukan maksud saya pemimpin-pemimpin yang sebelum-sebelumnya. Kita ingin menciptakan gebrakan baru yang lebih baik, inginnya anak muda itu seperti itu. Nah, langkah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran yang sudah-sudah ini dari negara-negara yang telah terjadi konflik-konflik yang diadu domba? Bisa mungkin kita sebagai anak muda kita bisa mengambil pelajaran tersebut dan kita bisa memimpin yang lebih baik seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 35, setelah itu nomor 27. Ustaz, ya. Saya Arif dari Jaten. Yang mau saya tanyakan, kan banyak beredar berita-berita tentang konflik Arab Spring gitu, okay. Lah itu berita-berita tersebut juga ada kepentingan sendiri. Bagaimana cara kita menyaring? Kan ada juga berita dari media Islam, ada juga dari media sekuler maupun media nasional yang lain. Nah, bagaimana cara kita menyaring berita-berita tersebut sehingga kita tidak terlalu mendukung salah satu kelompok dan mengutuk kelompok yang lain. Itu saja Ustaz, terima kasih. Baik, selanjutnya nomor 27, berikutnya nomor 36, nanti siap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarno dari cabang Jumantono 4 Kabupaten Karanganyar. Setelah saya melihat bantuan dari kaum muslimin dari negara Indonesia yang berupa pembangunan rumah sakit dan renovasi masjid, yang perlu saya tanyakan, adakah hambatan atau kendala dari negara lain pada saat pelaksanaan pembangunan tersebut? Kemudian untuk rumah sakit itu apakah juga perlu bantuan atau tenaga medis dari negara Indonesia? Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 36, kemudian terakhir 40. Dipersilakan. Nomor 36. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. Nama saya Sukaidi dari Binaan Temanggung, Perwakilan Temanggung. Saya mau tanyakan, yang saya dengar dan saya lihat baca di media, bahwasanya konflik yang ada di Timur Tengah itu juga ada kaitannya dengan kelompok-kelompok yang kemudian yang disampaikan oleh Dr. Rizal itu ada persatuan adu domba. Itu saya ingin mengetahui yang berdasar dari media itu ada yang kemudian menyampaikan bahwasanya kita diadu domba dengan kelompok-kelompok dari kelompok Syiah dan juga dari kelompok yang notabene yang terutama di Mesir itu dari yang dulunya diktator kemudian digelorakan untuk munculkan demokrasi dengan sistemnya di barat kemudian diikuti oleh mereka teman-teman ada di Mesir dan dimenangkan oleh kelompok Islamis tetapi bagi kelompok orang-orang yang tidak suka dengan demokrasi dan melalui media itu tersebut digunakan untuk menjadikan suatu kudeta kembali. Maka yang saya tanyakan hal tersebut bagaimana dengan sikap kita di Indonesia apakah juga mungkin juga terjadi kelompok-kelompok yang seperti itu mungkin dari Syiah dan orang-orang yang tidak suka dengan demokrasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terakhir nomor 40. Dipersilakan. Nomor 40. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi dari Sukoharjo. Yang ingin saya tanyakan adalah tanda-tanda apa yang mempengaruhi Zionis yang nyata di kehidupan kita dan bagaimana cara mencegah atau cara menanggulanginya terutama di lingkungan sekitar kita atau di khususnya umat Islam dan umumnya di bangsa Indonesia. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, mungkin tadi ada yang mendaftarkan mic nomor berapa belum saya panggil. Apa ada? Baik. Insyaallah sudah secara keseluruhan. Kami persilakan Dr. Yose untuk menjawab. Yang paling mudah dulu saya jawablah. Terima kasih. Masalah rumah sakit. Rumah sakit ini insyaallah merupakan hadiah dari kita, rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Dan tenaga kerjanya terserah mereka. Mereka mau kerjakan sendiri boleh, mau minta bantu sama kita juga boleh. Jadi pemegang kekuasaannya terhadap rumah sakit itu ya rakyat Palestina. Tapi ini menjadi batu loncatan untuk persahabatan, itu kata kunci sebenarnya. Apakah ada hambatan? Ada. Karena daerah Gaza ini daerah blokade. Ya, blokade atas dasar perjanjian Camp David. Jadi kita sulit memperoleh material harus lewat terowongan dan kadang-kadang diserang bulan April kemarin diserang ya dan relawan kita tetap bertahan di sana. Kemudian mengenai kenapa militer Mesir lebih kuat daripada presiden dengan jadi begini. Ada ketidakpuasan dari masyarakat Mesir terhadap Presiden Morsi. Dari kelompok-kelompok yang disebut Tamarut namanya. Ini anak-anak muda, umur-umur 28 tahun pemimpinnya. Kenapa tidak puas? Ya karena ternyata pemulihan ekonomi tidak cepat. Ya. Tidak secepat yang mereka harapkan setelah turunnya Mubarak. Gitu. Kemudian ada faktor-faktor lain ya, yang agak sulit saya sebutkan di depan jamaah. Tapi terjadilah dikotomi masyarakat. Nah dikotomi ini cukup besar apanya masanya di pihak anti Morsi, cukup besar ya, mungkin lebih besar dari pendukung Morsi. Nah, ini akan terjadi, sudah terjadi bentrok di Ismailia dan lain sebagainya, ada orang terbunuh ya. Nah, akhirnya ya militer turun setelah memberikan kesempatan kepada Presiden Morsi untuk berdialog dalam waktu 3 hari ya. Tanggal 30 tuh kalau enggak salah. Ultimatumnya sampai tanggal 3 Juli. Ternyata Presiden Morsi tidak menjawab undangan dialog ini. Akhirnya militer melakukan penurunan kekuasaan terhadap Morsi, ya, kudeta gitu. Tapi militer tidak menyebutnya kudeta, tapi menyebutnya menyelamatkan negara gitu. Tapi orang menganggapnya mayoritas kudeta. Nah, akhirnya turun Presiden Morsi, sekarang ditahan. Nah, tentu pihak Ikhwan tidak puas. Nah, yang menarik itu adalah Partai An-Nur dulu yang berkolaborasi dengan Ikhwan, partainya Morsi, bukan Partai Ikhwan namanya, Partai Keadilan apa, saya lupa namanya. Nah, itu kalau mereka berkolaborasi di parlemen itu 70% suara mereka. Ternyata Partai An-Nur yang Partai Salafi ini berpihak pada militer. Sesuai dengan aliran Saudi Arabia. Saudi Arabia juga berpihak pada militer. Nah, jadi dukungan terhadap penurunan Morsi makin besar. Sehingga Presiden Morsi tergusur. Nah, konflik horizontal makin kencang. Nah, Saudi Arabia bersama United Arab Emirates ya, dan Kuwait itu berada dalam satu kelompok mendukung militer. Qatar mendukung Morsi. Nah, Amerika di mana? Duta besar Amerika yang ada di Kairo mendukung Presiden Morsi. Yang perempuan waktu itu, saya lupa namanya. Nah, tetapi Amerika sendiri sebenarnya enggak peduli mau mendukung Morsi, mendukung siapa enggak peduli. Yang penting kacau. Ya. Kalau kacau, dia yang ngatur nanti. Nah, ini yang harus disadari oleh kaum muslimin. Yang penting kacau. Nah, dia pura-pura gini kan, Amerika waktu Morsi jatuh ya pura-pura seakan apa gitu ya. Kayak salah tingkah gitu. Ya kita tahu betul, bagi mereka yang penting kacau. Ya sebentar lagi duta besarnya yang akan datang ke sana tuh namanya Robert Ford. Robert Ford ini berpengalaman ngadu domba di Syria. Berpengalaman ngadu domba di Irak. Dia dulu menjadi orang kedua di kedutaan besar Amerika Serikat di Irak. Di Baghdad. Di bawah duta besar yang lebih jago lagi ngadu domba. Namanya John Dimitri Negroponte. Bekas duta besar Amerika Serikat di El Salvador. Yang juga menghajar Nicaragua. Jadi ini duta besar-duta besar ini pemain. Nah, cuma ya itu dia tadi. Kita terus terang seperti Bapak tadi, berat saya bercerita yang sebenarnya. Tapi saya dengan bahasa yang umum, saya ingin mengatakan, janganlah kita mau diadu domba. Itu aja. Kalau mau bicara lebih dalam lagi, kita bikin grup diskusi lah. Ya, diskusi. Karena banyak sekali rahasia-rahasia yang gak enak saya ungkapin di publik ini. Ya. Kemudian peranan mujahidin di Suriah di mana? Di Suriah ini kelompok yang ingin menumbangkan rezim itu adalah satu kelompok Ikhwan, ya, Ikhwanul Muslimin, satu kelompok Al-Qaeda. Al-Qaeda itu banyak, ada An-Nusra, ada ISIL, ya, Islamic State, Irak dan Levante, ya, negara Islam Irak dan Syria. Kemudian banyak lagi faksi-faksi kecil, ya. Kemudian juga ada kelompok sekuler yang namanya FSA, Frisian Army. Kepentingannya macam-macam. Yang satu katanya ingin menegakkan demokrasi. Yang mujahidin ingin menegakkan khilafah syariah. Ya, begitu juga dengan Ikhwan. Nah, persoalannya bisa enggak kita menjalankan agenda kita di dalam agenda orang lain? Itu pertanyaannya. Bisa enggak? Tadi kan sudah disebutkan oleh Syekh Nabil Naim. Kita berjuang berperang di Afghanistan bertahun-tahun. Kita dibantu oleh Amerika dalam merawat Rusia. Begitu selesai jihad Afgan, kita dituduh teroris. Lalu dipenjara. Dan kejadian ini berulang lagi di Libya. Mujahidin juga diperalat untuk menumbangkan Gaddafi. Begitu selesai Gaddafi tumbang, yang berkuasa bukan Mujahidin. Negara Islam tidak tegak di Libya. Yang berkuasa orang-orang sekuler. Nah, ini yang kita maksud. Kita harus cerdas. Karena korban nih kaum muslimin loh nih. Ya, di Libya tuh kaum muslimin. Di Mesir tuh kaum muslimin. Militernya muslim, ikhwannya muslim. Saya enggak mau masuk ke soal kafir mengkafirkan salah satu pihak, tapi saya melihatnya mereka muslim dua-duanya. Dan korbannya dua-duanya muslim, dan paling banyak tentu di kalangan ikhwanul muslimin. Ini yang ingin kita ingatkan. Jangan bermain di genderang yang ditabuh orang. Kita menari, tapi yang nabuh genderang orang. Jadi irama kita sesuai dengan irama gendang. Irama gamelannya itu. Gamelannya nabuh Yahudi. Zionis, maaf, bukan Yahudi, Zionis. Ya, saya lebih suka menyebut Zionis. Ya. Berdasarkan gamelan ditabuh, pelan-pelan, teng-tong-teng-tong-teng-tong, kita nari pelan. Teng-tong-tong-tong-tong, kita nari cepat. Ya kan? Jadi, jangan tergantung pada orang yang nabuh gamelan. Nah, bisa gak kita menegakkan syariah dan khilafah sedangkan genderangnya orang lain yang memainkan? Nah, itu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nabil Naim. Begitu juga yang nasihat yang ingin saya sampaikan. Ya. Saya tidak mau menjudge masing-masing kelompok. Tidak mau. Yang saya ingatkan, jangan mau bermain di permainan orang lain. Akibatnya yang korban kita juga. Nah, itu jawaban saya secara umum. Kemudian tanda-tanda Zionis, cara mencegah dan mundurnya. Yang paling gampang yang kita lihat soal Zionis ini, dia bermain, kalau di ekonomi, dia bermain dengan riba, dengan bunga. Nah, riba ini dahsyat merusak perekonomian. Ya, itu permainan Zionis tuh. Kalau umat Islam bisa menghentikan riba di dalam persoalan ekonomi, itu pukulan telak buat sistem ekonomi Zionis. Lalu yang kedua, kuasai sumber energi kita dengan diri kita sendiri. Ya, kalau bertransaksi di dunia internasional ya terpaksa bersinggung-singgungan juga. Nggak mungkin kita nggak bersinggungan. Tetapi kita yang menguasai, jangan diserahkan eksplorasi energi kita kepada mereka. Dan mereka dapat keuntungan. Apakah Pertamina tidak mampu? Mampu. Pertamina sekarang sedang mengeksplor minyak di luar. Di Irak. Mampu. Orang Indonesia ini pintar-pintar, bapak-bapak dan ibu. Ya, pintar. Saya banyak ketemu orang Indonesia di luar. Pintar mereka. Cuma harus ada kemauan dari pemimpin untuk membesarkan perusahaan ini menjadi BUMN kelas dunia. Jangan seperti Pertamina yang lalu, banyak koruptornya. Ya, ke depan Pertamina harus menjadi BUMN kelas dunia dengan orang-orang yang terpilih secara knowledge, teknologi, dan mental. Nah, kemudian yang ketiga, ya maksiat. Maksiat ini kan untuk merusak moral, miras, ya. Nah, sekarang yang lagi asik nih kontes Miss World. Ya, ini kan membangkitkan sahwat kita nih. Kita kan normal kan? Bapak normal nggak? Normal. Ya, kalau melihat begitu nggak nyaman kita. Sahwat kita jadi bangkit. Kalau bangkit sahwat kita, konsentrasi kita terganggu. Nah, kalau sahwat kita bangkit kena istri kita ya nggak apa-apa. Ya kan? Nah, ini jadi banyak cara mereka merusak kita melalui riba, kemudian ekonomi apa ini energi kita tergantung pada mereka, kemudian kita dirusak moral kita melalui pornografi, miras, ya. Orang minum alkohol mana bisa sadar dia? Orang minum alkohol nggak boleh sholat, dia teler gimana mau sholat? Ya. Jadi kita berjuang, bapak-bapak dan ibu-ibu, secara komprehensif, secara menyeluruh. Jadi kita bergembira ada kalangan umat Islam yang menghadapi miras, ada yang mendemo Miss World, ada yang berjuang di penegakan ekonomi syariah, ya, ada yang berjuang untuk penguasaan sumber energi. Kita yang perlukan apa? Interkoneksi, saling berkomunikasi dan bernetworking. Bahasa agamanya bersilaturahim. Jadi kekuatan Islam itu adalah silaturahim. Dengan bersilaturahim kita ketemu seperti ini, kita menyamakan visi. Kalau kita enggak pernah silaturahim, ya mungkin bapak-bapak menganggap saya ini berpihak pada pihak anu. Ya. Padahal kita ingin mendudukkan masalah ini, jangan mau diadu domba. Mudah-mudahan setelah ini kita tercerahkan, bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi agen perdamaian di negara kita, agen dakwah yang militan dalam hati tapi berpenampilan tidak garang. Ya, itu penting nih. Militan di dalam hati tapi di muka senyum, simpatik, ramah. Gitu. Tapi kalau diajak berkelahi, ya boleh. Ya, duel boleh gitu. Tapi musuh tidak dicari, kawan harus dicari. Jadi saya menginginkan kader-kader dakwah ya seperti itu. Mantap di hati, berpenampilan yang simpatik di wajah dan perilaku sehari-hari gitu. Terima kasih, banyak maaf. Sekali lagi kita akan ketemu di suatu saat. Allah meredai pertemuan kita. Wabillahi taufik wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Jose, kami sampaikan jazakallah sehingga kita sekalian dapat informasi yang lebih akurat, lebih banyak lagi sehingga nanti kita bisa menempatkan diri sebagai muslim dan muslimah yang insya Allah menuju kepada kebaikan dan kedamaian. Untuk menutup kami serahkan pada Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Dr. Jose yang telah menjelaskan peristiwa-peristiwa kemelut yang ada di Mesir, di Syria, dan di negeri Timur Tengah pada umumnya. Kesimpulan yang harus kita garis bawahi di sini, kita jangan sampai mau diadu domba. Adu domba. Kita harus mempunyai pikiran yang cerdas, berilmu, sebagai da'i, punya pendirian yang kuat, iman yang teguh, yang militan, tapi berpenampilan yang simpatik, tidak sombong, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa baik sendiri, tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Insya Allah yang selama ini kita jalani. Dengan penjelasan Dr. Jose ini menambah, memantapkan kita dakwah selama ini dan harus kita makin kita giatkan, makin kita galakkan, ya, potensi dakwah yang sudah kita rintis selama 41 tahun. Dia ada tanggal 19 September tahun ini, ya, genap 41 tahun. Tentunya kita lebih mapan, ibaratnya apa itu usia 41 tahun itu sudah harus lebih tenang. Nabi kita juga mengatakan kalau umur 40 tahun kebaikannya belum bisa mengalahkan kejelekannya, kata Nabi, siap-siap ambil tempat duduk di neraka. Maka anda yang sudah umur 41 tahun ini harus lebih dewasa dan menanggapi segala sesuatu tidak gegabah, tidak mudah terpancing, jangan diadu domba, mudah diadu domba yang akhirnya apalagi diadu domba sesama muslim. Maka kita selalu pegang teguh apa yang disabdakan oleh Rasulullah Abbas sama Muslim itu bersaudara, al-muslimu akhul muslim. Dalam persaudaraan ini Nabi mengatakan haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Juga Nabi memerintahkan kepada kita sama muslim, afsus salam bainakum, supaya kita tebarkan salam, menjaga keselamatan di antara kita. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dan langkah ke depan kita akan lebih hati-hati, lebih cerdas, lebih cermat di dalam mengemban dakwah ini. Ya, tetap kita hati-hati, jangan mudah diadu domba. Hawa nafsu kita harus kita perangi, sebab itu yang akan membawa kerugian semua pihak. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara. Ada penyerahan jimat, Ustaz? Ada penyerahan jimat, mari ya, silakan. Sampaikan yang pertama dari Bapak M. Sarwin, Rongkop Gunung Kidul, berupa rompi keselamatan, diperoleh dari dukun yang didapatkan tahun 1991 di Jawa Barat seharga 300.000. Ya, rompi. Ya, itu murah ini. Yang rompi yang kemarin disahkan itu 7,5 juta, ini 300.000 ya, murah bagi dukun. Tahun 91. Ya. Terus? Yang kedua, dari pendengar radio Persada dari Klaten, ini berupa kantong kecil berisi satu batu mustika, semar mesem dan minyak, kemudian dua jimat tulisan Arab, semuanya kegunaannya untuk menarik lawan jenis agar mencintainya. Nah. Ya, itu bangsa ya. Arahnya dukun itu kan bahasa begitu-begitu itu. Ya, menarik lawan jenis. Asal saudara normal mesti tertariknya pada lawan jenis. Ya, kalau tertarik pada sejenis itu sudah tidak normal. Ya, semar mesem, semar. Itu jadi jimat. Terus apa lagi? Yang ketiga dari Bapak Purnomo Delanggu, berupa jimat asma daya laduni waib, khasiatnya untuk pelarisan dan keselamatan. Nah, ini tulisan Arab ruwet, dibaca enggak bisa. Pelarisan ini ya. Nah, ini harusnya Pak Joko yang bawa ini. Orang Delanggu ini. Pelarisan beras ini, beras Delanggu. Yang keempat dari pendengar radio dari Karanganyar, ini berupa keris yang didapat dari keraton, yang diyakini bisa berdiri sendiri dan bisa diajak bicara. Dia posisi kayak mana? Berdiri sendiri coba. Ya coba turun berdiri sendiri. Obah aja enggak bisa kok berdiri sendiri. Tapi nek sing ngomong dukun iki dilalah ya sak omong-omongnya digugu. Apa lagi? Coba ya, jimat kemudian ya, permohonan doa. Bertobat ya, yang mau jimat ini mudah-mudahan bertobat karena itu perbuatan syirik. Bisa menggugurkan amal-amal baik yang telah sudah lakukan. Nah, dengan diserahkan ini, mudah-mudahan ya Allah mengampuni dosa-dosanya dan jangan ada percaya-percaya kepada jenis macam itu lagi. Baiklah, kita cukupkan sekian pengajian ini. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.